selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih belum semangat nih. Apa lontong karinya belum turun nih sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu wassalamu rasulillah, mabadu. Hari ini kita di sini berkumpul untuk mengkaji ilmu. Tentu menjadi menarik ketika hari ini yang berkumpul ada pakar-pakar ya. Di sini ada Ustaz Febri, beliau mendalami Tibun Nabawi, kemudian di sebelah beliau ada Ustadz Budi Asari, yang kita tahu sama-sama, yang bagi teman-teman yang mungkin sering melihat acara Khalifah Trans 7, sudah tidak asing melihat wajah beliau dan materi-materi yang disampaikan oleh beliau. Dan hari ini menariknya kita gabungkan ya dengan judul Kesehatan Muslim dalam Bingkai Sejarah. Tentu hari ini ketika kita mulai semangat kembali mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Sirah Nabawiyah, kita seakan-akan kehilangan panduan. Seakan-akan Nabi itu hanya bicara tentang militer, akhlak, adab, dan lain sebagainya. Tapi kita belum tahu bagaimana dalam sejarah Islam pembahasan tentang kesehatan itu sendiri. Untuk menghemat waktu, pemateri pertama di sini ada Ustadz Budi Asari, mungkin akan menyampaikan tentang kesehatan Islam dalam sejarah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah di dunia wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Amma ba'd. Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur sekali pagi hari ini kita akan membicarakan salah satu hal yang oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala disebut sebagai ilmu yang paling penting setelah ilmu syariat. Jadi setelah ilmu yang berhubungan dengan syariat, maka ilmu yang penting yang kedua adalah ilmu yang berhubungan dengan badan kita. Karenanya yang berhubungan dengan badan kita ini salah satunya adalah masalah kesehatan. Dan subhanallah, pembahasan tentang kesehatan itu ternyata bukan hanya masalah ekonomi, politik, atau yang ramai dibicarakan orang. Masalah kesehatan itu, kalau dia jauh dari panduan wahyu, keadaannya juga memburuk. Sama dengan bidang kehidupan yang lain, kalau jauh dari wahyu, maka keadaannya pasti memburuk. Karena semua ini ada yang menciptakan. Semuanya dia menciptakan, sehingga ketika tidak sesuai dengan panduan penciptanya, pasti manusia akan berada di hutan belantara yang bingung. Akhirnya kemudian berupaya menuangkan semua potensi kemampuannya, yang hasilnya ya pas-pasan. Manusia ini kan terbatas, Pak. Orang secerdas apa, lab sehebat apa. Dan Allah memberikan panduan jalan, Rasulnya memberikan panduan jalan, secara Islam memberikan karya-karya yang memenuhi perpustakaan-perpustakaan kesehatan. Dan ketika itu sudah tidak dilirik lagi, maka yang terjadi seperti hari ini. Penyakit tidak ada obatnya. Padahal Allah tidak mungkin salah. Ketika Rasul menjanjikan bahwa Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menurunkan obatnya. Tidak ada penyakit kecuali pasti ada obatnya. Dan sebenarnya lebih dari bicara penyakit, bicara kesehatan secara umum. Ya, karena itulah teman-teman, dirahmati Allah, ini menjadi menarik ketika dunia mulai menggeliat, termasuk dunia kesehatan, yang PR-nya sangat besar dan banyak karena akan berhubungan dengan macam-macam. Karena selain bicara tentang poin orang sakit sembuh, kemudian tentang penjagaan kesehatan, kan juga bicara tentang sistem kesehatan dunia. Dan sistem kesehatan hari ini sudah ya seperti yang kita lihat. Siapapun, ini babnya bukan hanya masalah dokter atau bukan dokter atau herbalis atau bukan herbalis, bukan itu. Ini bicara umum bahwa akhirnya dunia kesehatan hanya menjadi sebuah dunia permainan yang orang sudah sangat tega, bahkan orang sedang sekarat juga kemudian diperas demikian luar biasa sampai dia tidak punya peri kemanusiaannya. Padahal dia sering bicara tentang peri kemanusiaan. Yang begini-begini ini kalau Anda lihat di sejarah Islam dibanding hari ini jauh panggang dari api, orang bilang. Jadi memang sangat menyedihkan. Teman-teman dirahmati Allah SWT, bahkan ketika kita membuka langsung, karena ini menjadi selalu menjadi inspirasi besar ilmuwan Islam dahulu di bidang apapun, karena mereka Muslim maka panduan mereka mesti dimulai dari kitab sucinya, baru kemudian sabda Rasulnya. Itu pasti di semua bidang ilmu, di semua. Ada boleh buka buku-buku yang menjadi literatur dunia, bahkan seluruh dunia, sampai Eropa, sebelum Eropa bangkit. Ya, bangkit dalam makna seperti yang kita lihat, yang tadinya tidak kenal baca tulis, jadi ngerti baca tulis. Yang tadinya enggak ngerti cara buang air besar, buang air kecil, di mana tempatnya, ya, sampai yang Anda lihat Eropa hari ini. Itu Anda boleh lihat ketika mereka belajar ilmu Islam dan kemudian mereka mendapatkan itu, bahwa semua literatur Islam itu, para ilmuwan di bidang ilmu apapun itu, sesungguhnya inspirasi besarnya adalah wahyu, Quran dan Sunnah. Mari saya tunjukkan, nanti sebagian, saya mulai dengan kalimatnya, kalimat dua ulama besar dalam Islam, Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Hajar, rahimahumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kata beliau, kalau Anda tidak sembuh dengan Quran, maka Anda mustahil sembuh dengan yang lain. Itu gabungan dua hal, satu ilmu dan dua keyakinan. Itu enggak dapat kita itu, Pak. Itu nol. Kita berkeyakinan seperti itu kita nol. Padahal kita sering berteriak-teriak tentang Quran, Quran, Quran, ya kan? Nol, nol banget. Lihat kalimat Ibnu Qayyim. Kalau Anda tidak bisa sembuh dengan Quran, maka mustahil Anda sembuh dengan yang lain. Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala memiliki kalimat lain, tapi semisal secara kekuatan keyakinan. Kata Imam Ibnu Hajar, kata beliau, pengobatan yang berasal dari Nabi itu pasti lebih ampuh dibandingkan pengobatan yang sumbernya adalah uji coba, penelitian segala macam itu. Mengapa? Karena pengobatan dari Nabi sumbernya adalah wahyu. Dan yang namanya penelitian itu kadang benar, kadang salah. Kebenaran mutlaknya tidak ada. Antum lihat keyakinan-keyakinan itu dulu dimiliki oleh ilmuwan-ilmuwan Islam di dalam dunia, termasuk dunia kesehatan. Nah, inilah yang kita tidak paham sama sekali hari ini. Hari ini kita sudah dibentuk sedemikian luar biasa. Padahal enggak jauh, Pak. Saya waktu usia masih kecil, karena saya anak kampung, jadi saya tahu ilmu pengobatan dasar anak-anak. Jadi kalau saya sedang di kebun, kemudian tangan saya keiris, kemudian keluar darah, simpel banget. Sederhana, saya ngerti cara ngobatinya. Kalau saya ketusuk duri, kemudian susah keluar dari kaki, saya tahu gimana cara mengeluarkannya. Kalau saya ada apa tuh namanya? Kalau kutil ya, Pak. Apa kutil ya? Kalau ada kutil gitu tuh, anak kampung tahu cara ngobatinya, Pak. Tapi hari ini antum lihat hari ini. Hari ini sakit apa saja ke dokter. Apa saja pergi nanya ke orang, karena kita enggak punya ilmu dasar itu. Dan itu menyedihkan, pasti menyedihkan antum. Itu saya belum bicara urusan berapa biayanya ya. Pasti menyedihkan. Simpel banget. Ya. Dan subhanallah, artinya bagaimana Hari ini kemudian kita belum lagi bicara tentang sebarokah apa obat dan pengobatannya serta pengobatnya. Karena bicara ini semua bicara Allah. Asy-syafi huwa Allah. Bahwa yang maha menyembuhkan itu kan Allah. Antum boleh tanya ke para spesialis yang ada di sini atau para profesor yang kalau ada di sini. Tanya. Apa kalau dia ngasih obat dia yakin bisa menyembuhkan? Yakin dia menyembuhkan? Gak ada dok, gak ada profesor yang berani memberi jaminan, Pak. Bahwa ini standar prosedur yang kami jalankan seperti ini kalau ada pasien sakit seperti ini. Tapi penyembuhnya asy-syafi huwallah. Bahwa penyembuhnya adalah Allah. Maka kebayang apa tidak? Kalau kemudian kita berobat tapi kita melanggar aturan Allah dan Rasulnya, barokahnya di mana? Seperti Nabi ketika mengatakan bahwa kata Nabi tadawau, kata Nabi berobatlah kalian. Innallaha la ja'alu dawa'akum fi haram. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat kalian pada yang haram. Dan sekarang kalau kita berobat selalu menggunakan yang haram, kapan bagaimana Allah ridho? Baik. Nanti pembahasannya cuma berkutat di wilayah darurat. Anda hidup dalam keadaan darurat terus kok senang gitu ya? Darurat itu mestinya tidak setiap hari loh, Pak. Darurat sudah bertahun-tahun kita darurat. Oh, negara ini kalau disebutkan negara dalam keadaan darurat. Masa hidup dalam keadaan darurat terus, Pak? Aneh cara hidup kita hari ini. Aneh sekali. Kita tidak mencoba keluar dari sisi darurat itu. Termasuk di dunia pengobatan. Belum keburukan yang terjadi, moralitas para moral, Pak. Akhlak moral para pengobatnya sangat berhubungan. Belum bicara tentang karena faktornya hari ini babnya murni hanya nyari uang. Itu faktor utamanya. Faktor utamanya cuma itu. Miris, Pak. Miris kalau kita mendengar, saya mendengar pernah, mohon maaf, seorang pengobat kemudian dia pertaruhkan pasiennya hanya untuk cicilan mobilnya. Dia cicil mobil berapa, dia bilang, ah ini cuma sekian pasien mobil saya selesai. Moralnya di mana? Saya cuma pengen tanya gitu. Anda punya moral gak sih? Gitu. Subhanallah. Ini orang sekarat loh, Pak. Orang lagi butuh pertolongan. Kemudian dengan bahasa sesederhana itu, subhanallah. Gak masuk sama sekali dalam Islam. Apalagi kalau bicara sistem. Lebih tidak masuk lagi. Lebih tidak masuk lagi. Oh, hari ini sistem itu dalam tanda kutip bisa mengizinkan kok untuk perilaku itu. Oh iya, mereka izinkan. Ya, itu rahasia umum, Pak. Karena itu jauh sekali ketika kita bicara tentang kesehatan, apa yang diharapkan dalam Islam dengan contoh yang sangat panjang dalam sejarah Islam. Nah, geliat itu, geliat orang untuk bangun karena ternyata makin hari penyakit makin macam-macam ya kan, dan kemudian sumber penyakit juga makin aneh-aneh. Lawang dulu unta baik-baik saja, kemudian sekarang tertuduh juga unta. Dulu burung juga baik-baik saja, wong burung berterbangan di sekeliling kita, ada yang miara burung juga, sekarang burung juga jadi terdakwa. Jadi ya dari sebagai penyebar penyakit. Jadi kasihan, semua dituduh. Semua dituduh. Padahal kesalahan manusia semua. Atau bagaimana? Oh, Rasul SAW. Rasul ketika Nabi menyampaikan unta itu, Pak, jangankan susunya. Kencingnya saja jadi obat. Betul, Ustaz Ibri ya? Nabi ahli ya. Kencing jadi obat. Hadis sahih. Masyarakat Uroniin yang datang ke Nabi mengeluh dalam keadaan perutnya sakit. Saya enggak tahu secara spesifik penyakitnya apa. Nabi katakan, pergilah ke luar Madinah, di sana ada penggembala unta, mintalah susunya dan kencingnya. Kencing unta suci, tidak najis. Karena para ulama mengatakan binatang yang dagingnya bisa atau halal dimakan, kotorannya tidak najis. Tidak najis. Baik. Yang najis adalah binatang yang kotorannya tidak boleh dimakan. Dalam fikih, itu bab fikih. Artinya, Pak, unta lo nyumbang kencingnya aja jadi obat. Susunya apalagi jadi obat. dan itu mengobati sekian banyak penyakit. Lah tiba-tiba sekarang unta jadi terdakwa bahwa dia menyebarkan flu. Flu apa namanya itu? Mars deh. Jangan tuh lihat. Quran bicara tentang unta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Kita bicara unta saja seolah-olah disuruh mengamati. Amati itu unta dengan sangat detail. Itu ajaib ciptaan Allah. Dari sekian banyak ciptaan Allah, Allah sebut unta secara khusus. Menunjukkan unta itu istimewa luar biasa. Jadi manusia ini hari ini sudah dalam keadaan bingung, Pak. Bingung. Makanya dari 2005, 2006 mungkin, saya sering sebut-sebut nama seseorang yang dari sekian nama di dunia Islam hari ini yang sangat serius mendalami kesehatan di dalam di dunia dunia kesehatan, karena beliau sendiri seorang dokter spesialis dan mendalami Al-Qur'anul Karim panjang perjalanannya. Kalau sampai hari ini sudah belasan tahun beliau dalami dan sudah menghasilkan puluhan ribu halaman penelitian di lab dan di uji klinis pada pasiennya yang jumlahnya sudah sangat banyak. Cabangnya sudah sangat banyak di berbagai negara, sudah masuk sampai ke Amerika dan Eropa dan seluruh jazirah Arab. Yang selalu terlambat negeri ini, Pak. Selalu negeri ini terlambat kebaikan itu selalu. Selalu. Karena memang kalaupun masuk hari ini saya tidak berharap. Saya dulu berdoa, ya Allah mudah-mudahan tidak masuk hari ini ilmu ini. Kenapa? Kebiasaan kita ini, Pak. Karena kebiasaan pragmatis pendek berpikirnya, itu kalau ada ilmu besar sampai sini enggak ada artinya. Ya, kerdil lagi. Maka saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan ilmu ini enggak masuk dulu. Karena ilmu besar. Sangat amat besar. Dan hasilnya dahsyat. Padahal baru menilai sebagian kecil dari Al-Qur'anul Karim. Sebagian kecil. Yang beliau teliti babnya hanya nutrisi kok. Tapi beliau mempertaruhkan bahwa penelitian ini sudah diuji dengan sangat panjang dan hasilnya itu bukan mengobati penyakit. Beliau bilang yang kita tangani adalah penyakit-penyakit yang sudah tidak mungkin disembuhkan oleh kesehatan hari ini. Jadi tangani adalah penyakit-penyakit yang sudah tidak mungkin disembuhkan. Sudah bertahun-tahun, sudah menahun kita nyebutnya, sudah susah disembuhkan segala macam, kemudian baru ditangani. Yuk saya tunjukkan cara beliau neliti. Tapi yang begini ini orang Indonesia enggak sabar. Kecuali yang Allah rahmati. Sabar. Dan ini karena apa? Karena asal lulus kesehatan sekolah, kesehatan langsung yang terbayang tumpukan duit. Enggak akan sabar kecuali orang beriman betul. Makanya saya berharap betul kalau di sini ada orang kesehatan itu ditiru langkah ini. Ini saya sebutkan cuma satu, bukan satu-satunya, ini salah satu saja di dunia Islam. Dan saya bicara hari ini real, saya tidak bicara sejarah masa lalu, nanti saya kaitkan sejarah masa lalu sedikit. Awalnya kan sebagai seorang dokter, karena saya ambil tema ini, yang ini karena memang ini berhubungan dengan tema makanan. Jadi babnya saya akan hanya bicara tentang makanan, minuman, kan makanan minuman kita. Tapi dia bukan hanya bikin kenyang, tapi bernilai kesehatan dan bahkan pengobatan. Dan ini kaidah sejak zaman ilmuwan Islam dulu, para dokter zaman Islam dulu. Sebutlah nama siapapun di ilmuwan Islam dulu. Mereka mengatakan kalau penyakit bisa sembuh dengan makan, gak usah diobati. Kalau penyakit bisa sembuh dengan satu benda, jangan diramu. Itu kaidah yang pernah saya baca di zaman kebesaran Islam dulu. Nah, kalau ahlinya saya gak tahu nanti bicaranya. Itu, teman-teman. Dan hari ini antum lihat sekarang, Anda lagi demam, umpamanya gitu ya, demam datang, itu demam gitu ini, periksa, dikasih obat, obatnya satu atau banyak? Hah? Satu atau banyak? Yang satu obat itu kira-kira itu satu jenis atau sudah racikan dalam satu obatnya? Ibnu Qayyim itu, antum tahu kan, Tibun Nabawi Ibnu Qayyim yang bukan satu-satunya kitab. Nah, itu cuma bab, itu bukan kitab, itu bab. Judul bab aja menggemparkan dunia hari ini. Makanya Islam itu hebat, Pak. Bukan kitab, judul bab itu. Tibun Nabawi itu cuma judul bab dalam kitab Zadul Ma'adnya Ibnu Qayyim. Kitab Zadul Ma'ad itu saya punya 6 jilid. Itu cuma satu judul bab. Satu judul bab ditarik aja geger dunia hari ini. Bagaimana antum masuk ke perpustakaan Islam yang para ilmuwan meninggalkan sekian banyak literatur itu. Nah, tapi yang saya mau ceritakan, Dr. Jamil Al-Qudsi yang saya ceritakan tadi itu, beliau karena sebagai seorang spesialis penyakit dalam, dan beliau cerita dalam wawancara di sebuah stasiun televisi, beliau bilang, saya ini masih ingat malam-malam yang saya habiskan untuk jaga di rumah sakit, hari-hari di mana saya waktu itu masih ambil spesialis, saya harus menghadapi pasien-pasien yang tidak sembuh, saya tahu tidak sembuh. Ada orang yang dalam keadaan asma sudah berat, sudah tidak bisa nafas, datang, kemudian diberikan suntik, dikasih obat, dia nafas, orangnya pulang bahagia. Tapi saya dalam hati sedih, karena pasti, entah beberapa malam lagi dia pasti datang ke sini lagi. Tidak menyembuhkan. Tapi beliau sebagai dokter bilang, penyakit ilmu kedokteran hari ini alhamdulillah menghasilkan ilmu manfaat. Penyakit-penyakit dengan serangan yang sangat tajam dan berat itu bisa diselesaikan. Tapi untuk menyembuhkan total, apalagi penyakit-penyakit yang berat dan menahun, tidak bisa dilakukan. Nah, yang bicara dokter spesialis. Itu yang membuat dia bergerak. Coba antum lihat, apa yang membuat dia bergerak? Yang membuat dia bergerak adalah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi memberikan jaminan, ma anzalallahu da'an ila anzala dawa'an alimahu man alim jahilahu man jahil. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti menurunkan obatnya. Manusia yang tahu ya tahu, yang tidak tahu ya tidak tahu. Artinya kalau sampai ada penyakit kok dikatakan kalau belum ketemu obatnya, itu bukan kesalahan Allah, karena Allah sudah kasih obatnya. Yang salah manusia karena belum nemu obat yang di Allah kasih itu. Hadis itu yang mendorong beliau dengan gelisah, didorong oleh hadis, kemudian dia bergerak. Masa jadi pengobat begini doang, ya kan? Kan inginnya pasien sembuh. Cuma masa begini aja. Cuma ngilangin sakit sebentar, balik lagi. Sakit sebentar, balik lagi. Ya. Jadi ini yang membuat beliau gelisah. Saat itu kemudian beliau mulai masuk, dikumpulkan seluruh kitab Tibbun Nabawi. Buku yang berjudul Tibbun Nabawi, baik karya Ibnu Qayyim yang antum tahu. Siapa lagi yang lain? Antum tahu satu-satunya itu. Ya. Dan itu pun enggak pernah buka juga lengkap, kan? Begitulah kita ini, memang begitu. Ya, begitu memang kita, mau gimana. Dikumpulkan semua kitab Tibbun Nabawi. Ibnu Qayyim, Abu Nu'aim, Al-Zahabi, Khatib al-Baghdadi. Semua punya kitab Tibbun Nabawi. At-Tibbun Nabawi, ya. Kumpulin sama beliau, dibaca semua. Maka tadi saya bilang, itu enggak akan telat. Ini baru mulai, belum ini baru mulai. Dibaca semua, begitu beliau baca semua. Saya belum puas ini. Dibaca semua. Saya belum puas. Beliau pergi ke buku-buku lama. Karya-karya Ar-Razi, karya-karya Ibnu Nafis, karya Ibnu Sina. Dikumpulkan begitu banyak buku. Buka satu-satu, Pak. Literatur untuk karena apa, kenapa beliau kembali ke kitab itu? Lihat, sederhana sekali berpikirnya. Karena dulu mereka literaturnya Quran dan Sunnah Nabi, pasti mereka, dan disebutkan dalam sejarah bagaimana mereka mengawal kesehatan berabad-abad, dan kitab-kitab itu sampai menjadi literatur utama di seluruh dunia termasuk Eropa. Jadi beliau kembali. Begitu beliau kembali, beliau menjumpai kesulitan, karena buku itu sudah lama abadnya. Ada beberapa kesulitan, di antara kesulitannya adalah kalau para ilmuwan Islam menyebut nama obatnya, umpamanya nama pohon atau daun atau apa, beliau susah nyarinya hari ini. Ini pohon apa gitu. Kadang-kadang susah, sampai beliau bilang bisa jadi ini namanya sudah ganti. Bisa ganti hari ini, kan sudah berabad-abad, bisa jadi sudah ganti. Atau jangan-jangan sudah punah. Itu kesulitan. Sudah dibaca segitunya, kemudian menjumpai kesulitan, apa yang dilakukan? Saya kembali kepada sumber di mana mereka mengambil. Balik ke Quran, Pak. Balik ke Quran. Begitu balik ke Quran, dibukalah Quran. Belasan tahun umurnya dihabiskan beliau, masih muda, dihabiskan beliau umurnya untuk buka Quran, Pak. Cuma bukanya ya enggak gini, buka gini enggak dapat apa-apa, apalagi terjemahan, enggak dapat, Pak. Ngaji terjemahan enggak dapat. Atau mau meneliti ilmu dalam kan, mau dimasukkan di lab, diuji dengan angka. Hari ini kan orang bicara mesti pakai angka. Apalagi dokter mesti pakai angka, statistik. Kan kalau enggak, dokter kan kalau tidak ketemu penyebabnya apa kan main statistik kan. Penyakit ini penyebabnya apa? Enggak tahu. Oke, maka dicek semua pasien yang punya penyakit ini, dicek semua termasuk gaya hidupnya apa. Dengan statistik ketemu, oh orang yang gaya hidupnya begini rata-rata kena penyakit ini. Makanya main angka, dan beliau bilang, saya berjalan, kata beliau, penelitian saya berjalan persis sesuai dengan gaya orang hari ini meneliti. Dan Quran diuji luar biasa, Pak. Luar biasa. Dan sampai beliau bercerita, pasien pertama yang dia sembuhkan dengan sembuh total, sudah enggak mungkin disembuhkan oleh penyakit lain, oleh obat-obat yang ada tambah bengkak semua badannya waktu itu. Seorang wanita yang punya kemandulan, mandul karena sebabnya hormon, saya lupa ini, kemudian dikasih oleh dokter obat, efek dari obatnya bengkak semuanya badannya, Pak. Tapi dia bertahan bertahun-tahun, dia bertahan untuk supaya dapat anak. Anak gak dapat, badannya rusak. Itu belum sakit tulang, persendian apa, karena sudah ilmunya sudah jadi waktu itu, kemudian beliau coba, Pak. Beliau coba, Pak. Hamil dengan izin Allah, Pak. Enggak pakai apa. Sampai beliau bilang, wallahi itu hari pertama saya ngobati pakai ilmu saya, begitu hasilnya terlihat maka saya sujud syukur pada Allah SWT. Jadi teman-teman, maka beliau mulai meneliti. Menelitinya menggunakan dua ilmu besar. Satu, ilmu Al-Quran dengan ilmu tafsirnya, karena Quran kan ada cara menafsirkannya. Quran enggak boleh ditafsirkan dengan kepala kita sendiri, disimpulkan sendiri. Quran tidak boleh ditafsirkan dengan gaya Injil. Makanya muncul ilmu hermeneutik hari ini. Enggak bisa, itu untuk nafsirin Injil. Ini untuk nafsirin Quran ada usul tafsir. Ilmu besar yang kedua adalah menggunakan metode ilmiah hari ini. Dengan semua kajian sudut pandang kesehatan hari ini. Hasilnya dahsyat, Pak. Dahsyat sekali. Saya tunjukkan cara beliau mengkaji. Ini contohnya, Pak. Ini bukan begini ya, bukan... Makanan apa saja yang ada dalam Quran, nah itu mah kita, saya juga bisa kalau itu doang. Gak usah ahli kalau itu mah, saya juga bisa. Sekarang juga saya jelaskan detail bisa. Minuman apa dalam Quran, nah itu saya juga bisa. Gitu, mah. Bukan begitu cara ngajinya. Gak begitu, lihat cara mengkaji Quran. Ini tafsir, ilmu tafsir. Dan tafsir menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab punya kaidah sendiri. Nah, saya kasih contoh, Pak. Saya kasih contoh, sebagai contohnya. Nanti beliau akan cocokkan itu dengan sabda Nabi, karena pasti klop dengan sabda Nabi, Pak. Sebelum saya berikan contoh, saya sampaikan satu hal. Ini bukti bahwa Quran apa klop di kalimat Rasul. Di dalam Al-Quran kata syifa yang artinya adalah kesembuhan, bukan dawa. Kalau dawa obat, karena obat belum tentu menyembuhkan. Ini sudah bisa sembuh. Baik. Quran targetnya sembuh. Kalian sembuh. Syifa. Bukan dawa. Penyebutan kata syifa itu 4 kali dalam Quran. 4 kali disebut dalam Quran kata syifa. 3 kali syifa itu adalah Quran. Yang 1 kali yang dibacakan tadi ayatnya. Paham? Apa yang dibacakan tadi? Ya begitulah kita, Pak. Enggak apa-apa namanya begini keadaannya ya. Sesuai, Allah kasih sesuai dengan yang kita miliki kan. Ayo bismillah, bareng-bareng kita melangkah menuju kitab suci kita gitu loh, Pak. Bismillah, Masya Allah. Yang 3 adalah kitab suci Quran kita, itulah syifa. Nanti bagaimana penjelasannya itu belakang. Yang 2, syifa itu adalah apa yang keluar dari perut lebah. Yang keluar dari perut lebah apa? madu. Hanya madu, Ustaz. Ada yang lain? Tuh, banyak kok yang lain. Itu mukjizat Quran, Pak. Quran tidak bicara madu. Di dalam ayat itu, Quran tidak mengatakan madu, enggak. Quran bicara yang keluar dari perut lebah. Madu salah satunya. Ini dahsyatnya Quran. Karena lihat, berarti yang terbesar pembahasan yang keluar dari perut lebah adalah madu. Ada Quran dan madu, bukan? Lihat apa sabda Nabi. Nabi mengatakan, alaikum bisyifa'ain. Kalian pegang dua syifa ini. Dua kesembuhan ini. Al-asal wal-Quran. Madu dan Quran. Klop, bukan? Karena kata syifa di Quran itu ketemunya. Quran dan madu. Nabi bilang, kalian pegang dua syifa ini. Quran dan madu dan Quran. Artinya mesti klop. Nah, itu yang dilakukan oleh Dr. Jamil meneliti tentang hal ini. Nah, saya tunjukkan cara beliau meneliti sesuai dengan Quran dan kemudian diuji di lab, nanti diuji di pasien. Saya tunjukkan di antara cara menelitinya, teman-teman. Ketika beliau bicara umpamanya tentang masalah minuman, karena beliau hanya fokus di satu ilmu saja. Bayangkan, baru fokus satu ilmu, hasilnya sudah dahsyat. Kenapa? Karena kitab suci Quran. Beliau fokus di itu. Lihat cara menelitinya. Bicara tentang madu dan susu. Beliau teliti, ini madu sama susu ini boleh enggak dicampur? Boleh enggak dicampur madu susu ini? Karena yang madu punya kelebihan, susu punya kelebihan, begitu bukan? Nah, kalau dicampur plek itu jadi apa dia? Ada tahu? Berarti beliau akan sampai pada kesimpulan yang dahsyat setelah diuji di lab. Dia buka Quran, diteliti tentang semua kata tentang madu, semua kata tentang susu. Apa yang ditemukan? Allah menggabungkan madu dan susu dalam dua surat. Yang satu tadi, surat An-Nahl tadi. Yang kedua surat Muhammad, tentang minuman ahli surga. Baik. Ternyata kata beliau, di dua ayat itu, Allah ketika bicara tentang madu dan susu, itu selalu dijeda, ya tidak langsung digabung gitu. Susu dan madu, enggak begitu. Selalu dijeda dengan sesuatu yang namanya khomer. Tapi khomernya, kalau yang pembahasan ahli surga, khomernya tentu khomer yang tidak memabukkan. Kalau yang dalam surat An-Nahl, khomernya itu ulama berbeda pendapat. Ulama tafsir, apakah khomer yang dimaksud adalah karena bicara tentang masalah an-nakhil dan a'anab, korma dan anggur yang kalian bisa menjadikannya sebagai sakaro, sesuatu yang memabukkan, dan rizqon hasana, rizki yang baik. Cuma sakar di sini apa? Apakah dia adalah bahasanya apa, Ustaz? Fermentasi ya. Apakah fermentasi yang haram yaitu jadi khomer ataukah bukan? Yang jadinya adalah cuka, khol. Itu hadis Nabi juga ada. Begitulah namanya. Karena ternyata Quran tidak mengizinkan susu bercampur dengan madu, selalu dipisah. Dipisah dengan sesuatu yang sama. Itu diteliti oleh beliau. Emang ada apa? Kenapa Quran begini cara bicaranya? Ditaruh di lab, Pak, dibawa ke lab, diuji. Sekian lama diuji, nanti begitu menghasilkan dicoba di pasiennya. Dan selalu kalau bicara tentang kitab suci, kita akan diberikan Allah sesuatu melebihi yang kita bayangkan. Melebihi yang kita bayangkan, selalu. Begitu ya, itu cara nelitinya begitu. Cara nelitinya gitu. Yang sering saya sampaikan di mana-mana, ini juga cara beliau meneliti. Ini sesuai dengan cara tafsir membahas. Ketika Allah berfirman di surat Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, ambillah pakaian yang baik-baik, pakaian yang baik yang bagus setiap kalian ke masjid, ngapain? Sholat lima waktu. Sholat lima waktu dengan pakaian yang terbaik. Dan makanlah dan minumlah dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya dia, Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Diteliti oleh beliau, ya kan? Karena ada kata makan, ada kata minum di situ. Kan beliau fokus di makanan minuman. Teliti, teliti. Apa yang diteliti? Saya setiap tanya ke masyarakat, yang diteliti kira-kira apanya? Jawabannya selalu, itu Pak, tidak melampaui batas. Ya itu mah gak usah diteliti. Itu mau saya juga tahu. Asal saya makan berlebihan, sakit perut saya. Bapak-bapak kan juga tahu, minum kebanyakan, pasti gak enak badannya. Itu mah gak usah diteliti kali. Bukan itu. Beliau bertanya, mengapa setelah Allah bicara tentang sholat lima waktu, kemudian ada waw atof, ada huruf waw, wa kulu, wa, ada wanya, artinya dan, yang menghubungkan antara sebelum dan setelahnya, berarti ada hubungan. Apa hubungannya antara sholat lima waktu dengan makan yang dan minum? Habis sholat, makan, minum. Sholat, makan, minum. Sholat, makan, minum. Yang penting gak melampaui batas. Nah, beliau tanya, ini ada apa? Kenapa di apa hubungannya antara makan minum selalu setelah sholat? Ah gitu. Hadi teliti, hasilnya dahsyat. Oh beliau menemukan kurang lebih 500 teori baru. 500, bukan 1, 2, 3 yang setengah mati kita. 500 teori baru kemukjizatan Quran dalam bab nutrisi. Dahsyat. Terakhir yang saya tahu sampai 40.000 halaman, tapi itu sudah sekian tahun yang lalu dan sekarang semakin pasti semakin lebih banyak lagi. Ini contoh teman-teman bagaimana Quran bicara. Terakhir waktu saya habis. Yang hari ini berkembang di ilmu tafsir dan ini halal boleh adalah al-i'jaz ar-rokmi. Kemukjizatan dari sisi angka. Jadi ternyata Quran itu, ini subhanallah ya teman-teman, ilmu angka itu baru muncul kan juga sebenarnya di abad-abad kita. Semua hal dihitung pakai angka, ya kan? Bayangkan, barang gak kelihatan aja dihitung pakai angka. Apa contohnya? Diuji Pak, diteliti. Masyarakat Bandung ini bahagianya di angka berapa? Oh bahagia ada angkanya. Jadi bahagia di hati sini oleh ilmu hari diangkakan, dibikin angka. Sampai diangkakan, Pak. Jadi semua orang hari ini semua pakai angka, padahal tidak semua hal bisa diangkakan. Tapi okelah, semua pakai angka. Jadi kita bicara dengan bahasa orang hari ini yang menganggap bahwa yang ilmiah itu kalau pakai angka. Dan subhanallah seiring dengan itu, Allah munculkan, Allah bukakan ilmu untuk para pengkaji Quran, kemukjizatan Quran di sisi angka di segala bidang kehidupan dari mulai kesehatan sampai IT dari segala hal Quran bicara tentang angka. Hari ini bermunculan ilmu-ilmu luar biasa. Kalau antum belum pernah dengar kajiannya ya memang tadi saya bilang negeri ini selalu terlambat untuk kebaikan selalu terlambat dan saya aneh tapi untuk urusan kemaksiatan cepat banget itu agak mengherankan. Untuk ilmu begitu lambat sekali kita Pak, lambat sekali. Masuk ke negeri kita lambat sekali. Begitu masuk sini enggak ada tenaganya. Ilmu itu tidak bertenaga. Jadi angka diteliti. Dan itu sudah menjadi kajian standar baku para ahli tafsir hari ini. Itu mengkaji standar kemukjizatan angka itu. Beliau karena sedang meneliti tentang masalah kesehatan yang bicara nutrisi, maka beliau juga memainkan sisi mukjizat angka itu. Dimainkan mukjizat angka. Dan dahsyat, Pak. Dahsyat sekali. Ya, masalah angka itu konsepnya banyak sekali ya. Banyak sekali. Beliau teliti, angka itu babnya sebenarnya bukan sekedar berapa kali disebut dalam Quran. Nah, itu mah standar banget. Itu bukan begitu, bukan hanya begitu. Tapi itu saja dahsyat. Itu aja dahsyat karena dikumpulkan sampai ternyata begitu dicek diteliti tentang anggaplah tadi berapa kali sesuatu disebut dalam Quran. Pokoknya kita bicara tentang zaitun di dalam Quran disebut berapa kali, kurma anggur disebut berapa kali, apa susu disebut berapa kali, umpama yang disebut itu beliau kumpulkan begitu, ini salah satu kajiannya. Terus diuji di lab tentang hal itu. Itu diuji di lab itu menghasilkan keajaiban yang luar biasa. Di salah satu kajian kesehatan yang beliau lakukan di salah satu televisi di Timur Tengah, beliau katakan, saya kumpulkan semua makanan yang disebut dalam Quran, kemudian saya keluarkan berapa kali disebut dalam Quran, kemudian saya racik itu dalam komposisi di lab, dan ternyata menghasilkan inilah nutrisi terbaik di muka bumi. Kembali ke Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Budi atas ilmunya. Sedikit pemaparannya karena waktunya juga terbatas. Nanti kita akan gali lebih dalam di sesi tanya jawab. Berikutnya kita masuk ke pemateri kedua. Di sini ada Ustaz Febri Sugianto. Beliau akan membahas teknis tentang tadi yang disampaikan Ustaz Budi, perihal madu dan lain sebagainya. Cara meramunya, cara meraciknya, contoh penyakitnya, apa obatnya dan lain sebagainya. Mungkin kita dengarkan langsung dari Ustaz Febri. Silakan Ustaz. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subahna ala fitratul islam bi kalimat ikhlas. Wa ala dini nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa makana minal musyrikin. Ya alhamdulillah. Pada pagi menjelang siang ini Allah mempertemukan kita melalui doa-doa kita bersama. Dan kita juga bertemu secara fisik. Dan satu harapan kita kelak di hadapan Allah, semoga Allah kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang soleh sesuai dengan janji beliau. Awal pembicaraan kita, saya mengangkat dalam dua kisah sejarah yang menarik. Yang pertama, tadi Ustaz Budi sudah ceritakan banyak ya, tentang seorang pendeta yang melarang. Jadi pendetanya ini tabib ya. Seorang pendeta itu melarang kepada jamaahnya untuk memakan yang namanya babi ya. Kalau kajian tibun pasti sudah jelas dilarang, tapi ini kita ambil dari kitab lain. Ternyata di Bible ada 9 kalau kita surat itu melarang jamaahnya atau umatnya untuk mengkonsumsi babi. Ketika seorang jamaah ini datang mengalami penyakit yang sudah parah, pada saat itu bengkak dan bisa dikatakan mungkin kanker yang sudah kronis, dia cerita kepada seorang pendeta, obat apa yang paling baik? Sang pendeta hanya menanya, apa yang kamu makan? Apakah kamu suka makan babi? Dia bilang, iya. Ya, maka hentikan makan babi, kamu akan sehat. Ini seorang pendeta yang dokter. Lalu dia tinggalkan makanan yang diharamkan tadi. 3 bulan kemudian dia datang kepada seorang pendeta tersebut dan seorang dokter. Setelah aku tinggalkan makanan yang dilarang, ya aku sehat. Lalu datang lagi seorang pasien, seorang wanita dengan muka penuh jerawat. Jadi bisul-bisul kecil kalau bahasa kitab mereka. Sang dokter tadi langsung bisa menebak, pasti kamu sering makan yang haram. Maka tinggalkanlah, maka wajahmu akan bersih. Nah, dari kisah tersebut, maka kita ambil bahwa sumber dari segala macam penyakit adalah sesuatu yang haram. Dan Allah tidak akan mungkin turunkan obat dari sesuatu yang haram. Ya. Jadi tidak ada dalil bahwa ini adalah darurat. Ya. Maka Tibun Nabawi mengatakan bahwa semua penyakit ada obatnya dan obat itu tidak dari sesuatu yang diharamkan. Ya. Dari berbagai macam kitab dan kisah yang kita hadapin hari ini sangat menyedihkan. Seolah-olah orang yang tidak mampu dilarang sakit. Orang susah dilarang sakit. Dan ini pernah saya alami. 2006 saya sakit pulang dari Sidoarjo dan Banjarmasin. Di pesawat saya mau pingsan, saya lihat trombosit dari nadi drop. Pada saat itu sekitar 16.000. Saya pulang dengan menggigil langsung pakai taksi. Sampai di rumah saya cari rumah sakit terdekat. Hampir semua rumah sakit penuh. Ada di PMI. Itu istri saya telpon masuk di ruang PIV. Tapi pada saat kita masuk di UGD ditanyanya satu. Bapak pakai asuransi bukan? Sedangkan kondisi kita lagi menggigil. Saya katakan tidak, istri saya sudah booking kamar VIP. Pertanyaan yang kedua, bapak usahanya apa? Nah, ini menandakan bahwa orang yang miskin tidak boleh sakit. Ya. Jadi semuanya harus pakai DP, semuanya harus pakai uang baru dirawat. Ya. Suatu saat saya melihat ada seorang ibu gendong anaknya meninggal di rumah sakit gara-gara tidak bisa bayar DP untuk dirawat. Ya, jadi uniknya negara kita seperti itu. Pada saat saya masuk di ruangan, itu juga perawat semuanya nanya, bapak usahanya apa? Saya bilang saya tukang tahu, ya tukang tahu nggak boleh sakit. Ya. Mereka bingung terus tanya, bukannya meriksa tapi selalu tanya seolah-olah tidak percaya untuk bayar. Nah dari situlah saya mulai berpikir bagaimana kita memberikan solusi yang baik. Mulai pelajaran-pelajaran yang dulu saya pernah pelajari dalam ilmu pertanian dan beberapa tentang ilmu kesehatan karena saya senang meneliti tentang obat-obatan herbal ini sejak SMP. Ya, jadi waktu SMP itu karena orang tua saya sakit dan dokter semuanya enggak tahu penyakitnya dan tidak tahu obatnya sampai meninggal. Nah, saya keluar dari Medan SMA, setiap liburan sekolah saya belajar. Saya belajar ke beberapa tempat dan salah satunya masuk ke Keraton Jogja. Di Keraton Jogja itu saya punya teman, dia yang ahli tentang obat-obatan tradisional. Sampai setelah nikah juga saya bawa istri saya nemuin beliau. Dan hal yang sangat istimewa ternyata obatnya satu. Beliau hanya ngajarkan kepada saya yang namanya kedelai. Al-Quran sudah mengangkat tentang tanaman berkeping dua, yaitu kacang-kacangan. Dia katakan, semua penyakit itu bisa diatasin dengan kedelai. Nah, saya gali lagi lebih jauh lagi tentang tanaman-tanaman obat dan sampai akhirnya saya juga mulai meneliti tentang tanaman-tanaman yang ada dalam Al-Quran. Nah, salah satunya kalau saya Dr. Jamil Al-Qudsi karena basic beliau adalah dokter spesialis, sedangkan saya basicnya adalah pertanian, itu juga gelarnya SPI, Sarjana Pertanian Insya Allah, karena belum lulus. Ya, dulu sama Ustadz Budi gelarnya SAG, Sarjana Alam Gaib, karena kemana-mana ngurusin jin. Ya, jadi sekarang kita jadi orang nyata insya Allah. Nah, saya mulai membagi, karena setelah saya dapat beberapa basic tentang keilmuan, tentang kesehatan, salah satunya saya mendalami beberapa di salah satu kuil di Thailand, ternyata di sana mereka menjalankan sunnah Nabi semuanya. Saya mempelajari tentang teori Yuxing, di mana teori Yuxing itu adalah teori lima organ dan di mana organ itu bekerja semuanya di waktu lima waktu sholat. Maka benar ketika Dr. Jamil Al-Qudsi mengatakan makan itu sehari harus lima kali sebagaimana waktu sholat. Ya? Jadi dalam pengobatan itu dikatakan teori Yuxing itu di mana organ-organ vital kita yang lima itu bekerja di waktu sholat. Maka wajar ketika sholat zuhur tidak pernah pas di atas kepala kita matahari atau jam 12 pas. Maka kalau sholat zuhur pas jam 12 orang pingsan semuanya. Gitu takbir pingsan. Nah, kenapa Nabi kita mengajarkan sebelum zuhur tidur? Ya, saya tanya pada saat itu karena memang bahasa Arab saya lemah. Akhirnya saya banyak mempelajari dalil-dalil dengan banyak terjemahan. Nah lalu saya coba pelajari dengan adopsi dengan pengobatan-pengobatan yang ada di berbagai macam negara dan ternyata para biksu di sana setiap matahari pas mau di atas kepala setengah jam sebelumnya tidur. Tidurnya mereka meditasi. Ya, kalau kita tidak ada meditasi. Tapi kita disuruh oleh Nabi adalah istirahat sebelum zuhur, bukan tidur setelah zuhur. Saya tanya, "Sehu," saya bilang, apa alasan kenapa meditasi sebelum matahari pas di atas kepalanya? Jawabannya luar biasa. Orang yang tidur setengah jam sebelum matahari pas di atas kepalanya, maka seumur hidupnya dia akan terhindar dari penyakit jantung. Bayangkan, Nabi kita bukan seorang dokter, tapi Nabi kita memberikan isyarat kepada kita untuk menjadikan insting kepada kita meneliti. Ya, tidak hanya manusia, binatang juga punya insting. Kucing sakit, dia punya insting mencari rumput-rumputan untuk sembuh. Ya, dia cari tanaman yang ada di parit, rumput-rumputan, dia makan, nanti muntah, sembuh. Dia punya insting. Ya, pohon alpukat, dia punya insting untuk berbuah banyak, dia gugurkan daunnya dengan dikasih pasukan ulat untuk memakannya. Dia punya insting, setelah itu dia berbuah banyak. Nah, kalau dulu anak-anak kita sakit, kita punya insting hanya sekedar dikasih rumput, ditempel lukanya, atau pakai daun jara, diangatkan, ditempel, gembungnya hilang. Tapi sekarang sulit. Kenapa? Kita sudah terkotori semua makanannya. Ya. Jadi insting yang Allah berikan kepada kita, maka ketika Al-Quran mengangkat 4 ayat tentang asyifa, 75% adalah spiritual kita, bagaimana keyakinan kita mutlak kepada Allah. Ya. Saya sering sekali kedatangan pasien kanker, ya. Tapi bukan kantong kering, Bu. Jadi ada yang nanya, "Ustaz, saya sakit kanker." Oh, kalau kanker kita kasih madu. Tapi kantong kering kita kasih madu juga. Supaya apa? Dia jualan madu. Ya, cuman beda satu diminum, satu jualan. Dan mereka semuanya sudah putus asa. Ya, kalau di handphone saya banyak sekali, bahkan ada anak usia 6 tahun kena kanker serviks di Rumah Sakit Harapan Kita. 6 tahun kena kanker serviks. Sedangkan penelitian dulu mengatakan bahwa kanker serviks itu untuk orang dewasa. Ya, tapi hari ini kanker serviks itu sudah menyerang anak-anak. Dari mana? Makanan. Kapan dia makan? Ketika ibunya hamil. Jadi apa yang dimakan oleh ibunya nanti dirasakan oleh anaknya. Ya, jadi sakitnya kita sekarang adalah efek dari awalnya. Ketika orang tua suka makan yang serba instan, maka nanti anak-anak kita juga akan seperti itu hasilnya. Ya. Jadi seorang yang sakit kanker tadi, Ustaz udah stadium lanjut, dia tunjukin foto, payudaranya sudah hancur, ya, dan sudah lari ke lutut. Jadi sudah tidak bisa bergerak. Saya bilang, Nabi kita pendekatannya itu dua. Pola hidup dan pola makan. Sedangkan dunia medis hari ini pendekatannya juga dua. Penyakit dan obat. Ketika kita diponis kena kanker stadium lanjut, usianya 3 bulan lagi, itu seperti tertampar dan tidak ada masa depan lagi. Nah, pada saat itulah sel kanker bekerja dengan kuat. Tapi ketika kita dikatakan kena kanker, shock pada saat itu, setelah itu kita bisa menikmati, spiritual kita tingkatkan, maka sel kanker diam. Maka sel kanker berbanding terbalik dengan apa yang kita rasakan. Ya, coba kalau ada yang penderita kanker suruh nangis terus, pasti cenut-cenut. Dia akan menyerang semua lini, mana yang bisa, tulang belakang diserang, paru-paru diserang, kaki diserang, cepat. Tapi ketika dia mensyukuri, dia ikhlas apa yang dia dapatkan, maka sel kanker diam. Dan usia dia bisa lebih lama lagi. Ya. Ada satu kisah seorang yang menderita kanker yang parah. Beliau menulis surat kepada orangnya, saya ingin meninggal ketika saya membaca Al-Quran. Akhirnya dia berangkat ke Timur Tengah. Karena dokter memponis dia 3 bulan meninggal. 1 bulan dia di sana fisiknya semakin drop, dia membaca Al-Quran di Masjid Nabawi, membaca Al-Quran, minum air zam-zam terus setiap hari. 1 bulan setelah itu tambah drop, dan teman-temannya mau bawa dia ke dokter, dia bilang tidak, saya mau berusaha. Tapi dia yakin. Bulan kedua fisiknya mulai membaik, bulan ketiga mulai tambah baik, bulan keempat dia pulang ke negaranya dan diperiksa, sel kanker itu mati, tidak berkembang. Nah, ini menandakan bahwa spiritual adalah modal yang kuat bagi kita. Ya. Tadi ketika Al-Quran itu sudah tidak bisa diterima oleh kita, berarti kan ada masalah dengan spiritual di dalam diri kita. Ya. Ketika madu itu sudah tidak bisa menyembuhkan, berarti ada masalah dalam diri kita. Nah, makanya para ulama mengatakan kesembuhan itu dua, ya. Al-Quran itu sendiri dan diri kalian, ya. Bagaimana diri kalian itu bisa mengobatinya, ya, dengan bertobat kepada Allah, meningkatkan spiritual yang baik kepada Allah, maka seluruh wahyu itu akan mudah menyerap di dalam diri kalian. Nah, jadi kalau kita lihat ke belakang, bahwa penemuan-penemuan para ilmuwan Islam itu jauh lebih spektakuler dibandingkan dengan penemuan sekarang, dan itu selalu berubah. Sedangkan mereka menemukan berdasarkan dengan wahyu. Ya. Salah satu contoh yang Nabi sudah peringatkan jauh-jauh hari, hati-hatilah kalian terhadap penyakit irkun nasa, penyakit persendian. Ya, kalau kita sekarang mungkin asam urat. Ya, itu jauh sebelum dunia kesehatan mengangkat, Nabi kita sudah memperingati tentang hati-hatilah bahaya tentang penyakit itu. Dunia kesehatan, dunia medis menemukan penyakit itu 5 Masehi. Ya, tapi Nabi kita sudah mengingatkan jauh-jauh sebelum 5 Masehi tersebut. 5 Masehi itu dunia kesehatan menyatakan bahwa penyakit tersebut adalah penyakit yang diderita para pejabat, ya, para raja. Mereka akan menderita penyakit persendian tersebut. Nah, tapi Nabi kita sudah mengingatkan, lalu obatnya adalah pinggang dari bagian kanan domba Arab. Nah, kita nyari domba pusing. Nah, obat asam urat itu kata Nabi, pinggang bagian kanan dari domba. Domba Arab. Ya, kenapa bedanya domba Arab? Domba Arab itu mengandung vitamin B kompleks yang tinggi. Ya, jadi asam yang mengkristal di dalam persendian gitu kena vitamin B kompleks akan hancur menjadi asam manfaat lagi. Ya. Lah kan sama dengan domba kita, beda di sana digembala. Yang kedua, ya makanannya ada arah, ada gandum segala macam campur. Ya, kalau kita domba juga diakalin, bisa digelonggong supaya besar segala macam seperti sapi. Jadi akhirnya tidak ada manfaatnya. Ya. Nah, maka dari situlah ketika spiritual yang diangkat, Nabi juga mengangkat. Jadi bukan hanya Rasulullah, jadi sebelum Nabi dulu sudah mengangkat. Tapi Nabi menguatkan lagi dengan dalil-dalilnya, dan itulah menjadi penelitian besar, ya, termasuk orang-orang yang non-muslim. Ya, tentang makan tadi, 5 waktu sholat. Tidak tidur sebelum tidak tidur setelah zuhur, dan tidak tidur setelah asar. Ya, nah, Nabi melarang kita tidak boleh tidur setelah asar. Pada saat itu saya di sana juga, saya di kuil sana, saya bertanya, kenapa Syekhu? Tidak boleh kita tidur atau meditasi ketika menjelang matahari terbenam. Maka beliau juga mengatakan orang yang tidur menjelang matahari terbenam, maka orang tersebut seperti orang gila. Nah, dijelaskan oleh beliau bahwa pada saat menjelang matahari terbenam, di mana sumsum tulang belakang kita diproduksi melalui fungsi ginjal kita bekerja secara maksimal, maka oksigen ke otak kalian tidak akan maksimal, maka bangun dari tidur kalian bingung, ini pagi apa siang, ini siang apa malam. Ya, bahkan kadang ada anak, mungkin anak kita kan pas tidur jam segitu bangun dia langsung mandi mau berangkat sekolah karena bingung. Nah, maka tadi resep kenabian ini terbukti satu persatu. Tapi terkadang kita tidak percaya diri sama Nabi kita. Ya. Nah, maka dari berbagai macam sejarah, kalau kita mundur ke belakang satu persatu, ya, seperti ketika Al-Qur'an mengangkat zaitun, yaitu 7 kali diulang-ulang. 7 kali diulang-ulang kenapa? Nah, kalau kita dalam jiwa seorang peneliti, kita mulai meneliti Allah itu bersumpah dengan zaitun tuh waktunya kapan? Ya. Nah, waktunya kapan kita kaitkan organ apa yang bekerja? Ternyata dari sumpahnya Allah saja daun zaitun itu bisa menterapi 3 organ vital karena waktu sumpahnya itu bertepatan dengan waktu organ bekerja. Ya. Jadi banyak, ya. Allah memberikan masukan-masukan kepada kita tapi kita tidak sadari. Maka ketika Tibun Nabawi mengangkat bahwa pengobatan itu terbagi menjadi 3. Ini selalu setiap kajian kita sampaikan. Yang pertama adalah yang berdasarkan dengan wahyu. Itu mutlak, tidak bisa diganggu. Ya. Ada orang mengatakan dari penelitian para dokter tahun 1996 bahwa laki-laki sebaiknya buang air kecil berdiri. Itu dibantah. Ya, Nabi pernah buang air kecil berdiri tapi hanya beberapa kali. Nanti Ustadz Budi yang bisa menjelaskan dari sisi dalilnya. Ya. Ternyata laki-laki juga fitrahnya harus sama dengan wanita. Nah, maka laki-laki yang sering buang air kecil berdiri, maka sering mudah terserang prostatnya lebih cepat. Ya, di usia 40 tahun pasti dia akan berkembang kelenjar prostatnya lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki yang buang air kecil jongkok. Nah, itu penelitian yang selalu berubah. Dan siapa yang meneliti? Tapi kalau wahyu tidak akan pernah berubah. Ya, pengobatan berdasarkan dengan wahyu ini banyak. Dari makanan. Ya, karena Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kalian bisa sembuh dengan makanan, maka sembuhkanlah dengan makanan. Nah, kalau tidak, dengan herbal atau obat-obatan. Yang terakhir baru obat kimia. Obat kimia itu hanya 2,5%. Tapi 2,5% mengalahkan yang 75%, yang mengalahkan yang 15%. Ya. Kita enggak percaya diri. Panik. Kalau anak sakit, panik. Ya, padahalnya kita sudah diberi cara-cara yang baik. Nah, yang kedua, kajian Tibu Nabawi mengangkat tentang obat-obatan yang ada di sekitar kita. Ya, obat-obatan yang ada di sekitar kita adalah obat yang tepat yang dibutuhkan oleh kalian. Ya. Jadi bisa jadi madu yang paling mahal tidak bisa bekerja di dalam tubuh sebelum dia dikasih madu yang asli dari kita, tempat tinggal kita atau di sekitar kita. Nah, saya menganalogikannya sederhana. Saya orang Medan, ya. Saya masuk ke Bandung misalnya. Saya enggak tahu bahasa Sunda. Yang notabene orang Bandung ini bisanya bahasa Sunda aja. Pasti dia senyum, saya juga senyum, sama-sama tidak mengerti. Ya, jadi butuh guide, butuh pengantar. Dalam dunia penelitian, ya katalis. Ya, butuh pengantar sebagai jembatan bagaimana bisa menerjemahkan sama-sama kode etik yang ada di dalam tubuhnya. Nah, kecuali tadi. Tadi pagi saya sampai, langsung buka pintu disambut sama yang jaga parkir, saya langsung bilang sama istri sama Ustadz Reza, kita sudah sampai Bandung. Sudah sampai Bandung. Kenapa? Saya bilang sama Ustadz, bersinnya beda orang Bandung sama orang Medan. Ya. Pas saya sampai, jaga parkir bersin. Eis, katanya, udah sampai Bandung. Nah, kalau orang Medan, putet. Nah, keras dia, ada hentakannya. Ya, saya langsung buka pintu, sudah sampai Bandung. Bersinnya sudah beda. Ya. Nah, jadi herbal yang ada di sekitar kita ini menjadi obat yang tepat yang dibutuhkan kita. Saya pernah ada pasien terkena kanker juga. Kita kasih madu Yaman yang terbaik sampai habis berbotol-botol tidak bereaksi. Tapi ketika madu Yaman itu dimix dengan madu yang ada asli Indonesia, dia baru bisa bekerja secara maksimal. Ya, jadi herbal di sekitar kita adalah obat yang tepat yang dibutuhkan kita untuk menerjemahkan herbal-herbal wahyu yang sudah ditetapkan. Ya, jadi pengobatan yang ada di sekitar kita yang tidak berbau syirik itu juga pengobatan yang tepat yang dibutuhkan oleh kita. Nanti kita diskusi. Nah, yang ketiga adalah dunia medis. Ya. Atibun Nabawi, pengobatan cara Nabi tidak pernah melarang kita untuk datang ke dunia medis. Yang kita dilarang adalah yang pertama bagaimana mereka memberikan resep. Karena baru seminggu yang lalu saya rapat di salah satu perusahaan farmasi di kawasan industri, dia buat tablet obat-obatan. Yang saya tanya hanya satu, karena pada saat itu kita lagi mau buat program diet Nabi, ya saya buatin menu, salah satunya saya butuh mesin untuk tablet karena dari sayur dan buah. Ya, saya tanya hanya satu kepada pimpinan yang ada di sana, boleh saya lihat line untuk bikin cetakan tablet? Dia bilang boleh pak. Nah, saya tanya, apakah lain ini halal atau tidak? Gak ada satupun yang bisa jawab. Kenapa? Karena mereka tahu seluruh bahan farmasi yang dicetak di sana itu tidak ada yang halal. Sedangkan saya mencari lain yang halal dari awalnya. Dari mixingnya, sampai pencetakannya, dan sampai packagingnya. Itu perusahaan farmasi besar. Ketika ditanya, apakah lain ini halal, mixing ini halal? Dia jawab, tidak. Dan mereka tidak berani untuk diperiksa. Berarti bukan medis yang salah, tapi apa yang diresepkan oleh mereka yang menjadi masalah besar. Karena dari makanan yang tidak halal. Ya. Jadi apa yang kita biasakan, ini yang menjadi buah yang kita hasilkan. Ibu sama bapak bisa coba meneliti nanti di rumah. Kalau saya, istri saya jadi bahan penelitian saya, anak saya jadi bahan penelitian saya. Itu istri saya ada di belakang. Termasuk saya juga merasakan ternyata melahirkan itu sakit, Bu. Ya, 3 hari saya merasakan sakitnya melahirkan itu ada istri saya di belakang. Karena pada saat melahirkan istri saya megang pipi saya dan biru. Ya. Selama 3 hari saya mengatakan, Bun, melahirkan itu sakit ya. Kok tahu? Ya biru 3 hari karena dicengkeram. Ya. Jadi saya merasakan. Jadi bukan karena sayang banget, cuman karena sakit. Ya. Saya mengadakan riset yang sederhana karena di rumah tidak terlalu besar. Kalau dulu dengan kucing, tapi kadang dengan tanaman. Dan di rumah saya banyak tanaman yang aneh-aneh dan tanaman itu adalah bahan inspirasi saya. Saya tanam tomat di depan rumah dengan polybag. Saya bikin 4 polybag dengan perlakuan yang berbeda dan ini menjadi gambaran. Karena Al-Quran selalu mengibaratkan manusia itu seperti tanaman. Ya, kenapa Allah ciptakan dari tanah? Nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Tanaman yang pertama, saya ambil tomat karena tomat tidak butuh waktu panjang untuk panen. Ya kalau terlalu lama saya keburu punya cucu baru bisa diriset. Saya kasih media tanam seperti biasa, ada kotoran kambing, ya, ada sekam, saya kasih tanah sedikit. Udah, itu media yang pertama. Nah, media yang kedua, saya kasih tanah, kasih sekam seperti itu dan yang ketiga, yang keempat sama. Yang membedakannya adalah proses penyiramannya. Tanaman pertama saya siram dengan bumbu mie instan. Ya, bumbu mie instan kita kasih siram. Ya. Jadi stomata itu terbuka di waktu duha. Ya, stomata itu mulut daun. Mulut daun itu dibuka terbuka di waktu duha. Maka kalau kita lihat dalil salat duha itu adalah salah satunya minta rezeki kan? Maka tanaman juga makan di waktu duha. Ya, setelah diproses, ya nanti jam 11 sampai jam 1 selesai fotosintesis baru dibagi. Nah maka di waktu duha itu saya siram dengan air mie instan, bumbu mie instan tadi. Nah yang kedua, saya larutkan pupuk-pupuk chemical, ya NPK, biasa, mutiara, kita larutkan, kita siram. Nah yang ketiga, saya kasih rendaman kotoran kambing, saya siram. Yang keempat, kontrol dengan air biasa. Apa yang terjadi 40 hari kemudian? Tomat sudah mulai berbuah. Yang dikasih mie instan dengan pupuk NPK ini kejar-kejaran, pohonnya tinggi, besar. Ya. Buahnya banyak. Orang awam senang ngelihatnya. Gitu dipetik, hitungan berapa menit busuk. Kita timbang bobotnya nyusut. Ya. Tomat yang kita siram dengan rendaman kotoran kambing tumbuhnya normal. Ya. Tapi kita petik, kita biarkan sampai jam dia tidak kisut. Fresh. Nah, ini menandakan tubuh kita. Kalau kita mau serba instan, anak-anak kita tinggi, besar, tapi kesehatannya masalah. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya, setelah habis panen, biasa tomat bisa 4-5 kali panen. Ya. Gitu selesai panen, langsung mati. Jadi usianya pendek. Tapi yang normal tadi, usianya lebih panjang. Nah, itu tomat. Yang kedua, tikus. Ya, tikus saya buat siklus. Ini bicara tentang kesehatan, kita bicara yang paling mudah kepada hewan penelitian. Tikus A saya suruh puasa Senin Kemis. Tuh, tikus puasa loh Bu. Tikus B saya suruh puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Tikus C saya suruh makan bebas sehari 3 kali. Jadi sebelum penelitian kita timbang itu tikus berapa bobotnya, nutrisi kita hitung, kita tetes dengan pipa tetes, ya. Jadi ada alat untuk netesin makanan. Nah, jadi tikus C tadi makannya bebas sehari 3 kali seperti manusia. Nah, tikus D saya suruh puasa sehari semalam enggak buka, enggak sahur. Ya, kita lihat dari tikus D dulu yang sengsara nih. 6 hari mati. Ya, jadi kita kalau mau puasa begitu, kalau tikus 6 hari kita bertahan 6 bulan. Enggak percaya coba. Nanti kalau udah mati bikin jadwal 6 bulan saat mati. Ya. Jadi kalau tikus 6 hari mati. Lalu kita lihat tikus C yang makan sehari 3 kali. Ini kaitannya dengan tadi Ustaz Budi menyampaikan batasin makan dan minum. Ya. Nah, tikus yang makan setiap hari sehari 3 kali usianya hanya 1 tahun 2 bulan sampai 1 tahun 3 bulan. Nah, tikus yang suruh puasa Nabi Daud usianya 4 tahun 2 bulan. Tikus yang puasa Senin Kemis 3 tahun 6 bulan sampai yang terakhir 3 tahun 8 bulan. Nah, ini berarti kan detoksifikasi yang baik adalah dengan puasa, membatasi makan dan minum. Nah, maka Islam mengajarkan seperti itu. Baik, mungkin itu Ustaz. 30 menit lagi habis. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Febri dan Ustaz Budi. Sebelumnya di sini ada beberapa hal yang menarik yang saya catat di sini. Pertama, tadi belum sempat disinggung mengenai kesehatan dalam sejarah Islam, Ustaz. Yang kita pahami kan hari ini Ustaz Budi menjadi Dewan Syariah di Kutab Al-Fatih. Ya. Dan kita sama-sama pahami bahwasannya Kutab ini merupakan pendidikan dulu dari zaman Nabi pun, zaman sahabat, kemudian para ulama juga sekolah di Kutab, kemudian lanjutannya madrasah, dan ternyata bisa dikonsep. Ternyata konsep itu bisa diterapkan di hari ini gitu. Nah, pertanyaannya kalau untuk kesehatan itu gimana, Ustaz? Karena yang kita dapati, hari ini kan kita taunya klinik, rumah sakit, Ustaz. Begitu, udah sakit, bayar lagi, Ustaz. Nah, dalam sejarah Islam sendiri bagaimana, Ustaz, mengenai kesehatan? Ustaz Budi. Ustaz Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Ya, teman-teman, bukti bahwa Islam itu adalah agama yang datang dari Allah. Bahwa Islam itu seluruh ajarannya itu bisa diterapkan di keadaan apapun, di zaman manapun, di negeri manapun. Itu Islam. Karenanya, ya ini sudah diuji. Sudah diuji Islam ini tumbuh ilmunya di mana saja, di berbagai bidang, di bangsa yang seperti apapun, di abad manapun, gak ada masalah. Karena ilmu lain, itu cocoknya cuma di Indonesia, ya Indonesia. Umpamanya, coba itu, mana mau orang Australia menegakkan KUHP-nya orang Indonesia. Nggak mau, cocoknya hanya untuk orang Indonesia mau. Tapi kalau antum melihat syariat Islam yang tegak ditegakkan itu di semua negeri ditegakkan, nggak ada masalah. Begitu seterusnya. Maka di dunia kesehatan juga demikian. Ini subhanallah ada setrum kuat ini tadi. Saya lagi ngobrol tadi itu, saya buka WA saya, barusan ada dokter spesialis teman saya lama. Sangat-sangat jarang komunikasi dengan saya, spesialis bedah saraf. Beliau minta ketemu, ingin berbincang di seputar dunia medis, terutama tentang masalah tarif, masalah apa yang diambil dari pasien, berupa uang, apa segala macam. Saya bilang, boleh dok, kapan kita ketemu? Saya bilang. Ya, jadi, yang Ustaz Dika sampaikan tadi, di dunia kesehatan itu juga ada sistemnya. Ada cara, ada sistemnya, segala macam ada. Makanya dari mulai jenis obatnya sampai semua teori tentang dunia farmasi, kemudian sampai si pengobatnya, tabibnya atau dokternya, sampai sistem rumah sakitnya kalau hari ini, peran negara dan masyarakatnya, bicara tentang kesehatan lingkungannya, dan seterusnya, itu teman-teman semuanya tercatat dengan sangat baik di sejarah Islam dan itu bisa diterapkan. Ya memang tidak mungkin langsung 100% langsung sempurna, kan tidak ada. Tapi kalau tidak pernah memulai, tidak akan pernah sempurna. Kesalahan kita itu ketika sesuatu tidak sempurna di awal, kemudian kita jauhi, kita bilang tidak mungkin. Itu kesalahan kita. Jadi selalu bilang, oh ini tidak mungkin Pak, ini zamannya berbeda, ini sulit. Saya bilang, siapa bilang? Makanya kalau ada orang begitu, saya cuma kasih teori. Saya bilang, bahwa ini mungkin, tapi kalau masih enggak percaya, saya selalu bilang, semoga Allah panjangkan usia antum dan usia saya. Sampai suatu hari antum akan lihat, bahwa ini bisa antum lihat, saya bisa kembalikan dengan izin Allah SWT. Hanya itu bisa saya sampaikan, Pak. Suatu hari antum akan lihat bahwa itu ada. Ah, karena itu tidak bisa begitu. Saya ketika saya dikali sampaikan, saya ketika mengembalikan konsep kutab. Kutab itu konsep pendidikan zaman Islam awal. Bahkan terus bagian ahli ilmu, kutab itu sudah menjadi konsep pendidikan di dunia Arab sebelum Rasul bahkan. Tapi kemudian nanti oleh Nabi dan para sahabat, khulafaur rasyidin diperbaiki dengan luar biasa. Ketika awal dulu saya kenalkan, itu banyak sekali enggak percaya. Ah, ini susah Pak kembalinya. Sampai sekarang juga masih enggak percaya. Masih banyak yang enggak percaya ya kan? Sampai sekarang masih banyak yang enggak percaya. Bahkan bisa jadi teman saya sendiri. Wah ini enggak mungkin nih, susah nih. Saya bilang semoga Allah perpanjangkan usia saya dan antum semua ya. Sehingga nanti antum akan bisa melihat dengan izin Allah, bahwa ini bisa kembali. Termasuk sistemnya. Termasuk sistem kesehatan pokoknya. Sistem kesehatan gitu. Sistem kesehatan dulu Abu Bakar Razi pokoknya ketika diperintahkan khalifah untuk mencari rumah sakit, beliau tes dulu di mana Bimaristan layak untuk didirikan. Sekarang kan asal ada ruko jadi klinik. Makanya pasien sembuh juga enggak, Pak. Asal ada tempat gedean dikit jadi rumah sakit. Tipe D, tipe C, tipe... Dulu tidak begitu. Dites dulu oleh Ar-Razi. Beberapa lokasi yang mungkin untuk dibuat rumah sakit, Bimaristan, dulu dibuat, ditaruh daging-daging. Ditancepin daging di tempat itu, dibiarkan sampai bisa seminggu. Dibiarkan diteliti dagingnya. Begitu diteliti ternyata daging itu ada yang membusuk biru. Luar biasa, ada yang masih kelihatan segar. Ada yang sedang, ada yang masih bagus sekali. Di mana daging yang paling segar, kata beliau, disitulah didirikan rumah sakit. Antum ngerti masalahnya? Iya. Loh, orang sakit, Pak. Ya kan? Salah satu sakit, pokoknya penyebabnya polusi. Oh iya, polusi kan menyebabkan penyakit begitu, saya tahu ya. Yang polusi udara, yang polusi suara, yang polusi... Oh. Ditaruhlah dia di rumah sakit yang polutif, luar biasa. Lagi kapan sembuhnya? Jadi dulu Islam sangat terpilih, tempat saja terpilih. Makanya Ustaz Febri lagi buat terawat inap saja. Dipilihnya di kaki Gunung Salak, Pak, di Bogor. Kebayang bagaimana indah dan sejuknya kan? Begitu, memang begitu. Enggak asal. Sekarang karena targetnya uang. Kalau targetnya uang sih di mana ada gedung bikin rumah sakit beres. Nah, itu belum lagi masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam secara sistem. Jadi kalau antum lihat sekarang rumah sakit dengan manajemen yang sudah ter-ISO apa internasional yang wow. Ya, antum baca lagi secara Islam. Itu jiplak tapi enggak ngomong. Itu enggak jujurnya Eropa. Oh iya. Hospital itu aslinya dulu, hospitality itu kan dulu aslinya dibuat itu di samping gereja dalam sejarahnya. Prancis mulai dulu, samping gereja. Sampai sekarang jujur, orang Eropa masih jujur, yang bab ini masih jujur mereka. Masih ada di gambar ilustratif, di gambar bahwa itu namanya orang sakit itu ya ditumpuk jadi satu ruangan kayak bangsal begini nih. Ditumpuk itu yang situ sakit kepalanya, di kakinya, kaki di kepalanya, wis akar ruan. Di sini ibu lagi mengerang kesakitan mau lahiran, di sana ada yang lagi sekaratul maut, di sana ada bayi lagi demam, oh semua jadi satu, Pak. Kapan sembuhnya? Jadi Eropa enggak ngerti, Pak, cara nangani penyakit itu enggak ngerti. Sudah sampai zaman Salahuddin Al-Ayyubi saja. Antum tahu kan kisah luar biasa. Musuhnya Salahuddin, Pak. Musuh Panglima Salahuddin. Ya kan? Sakit. Dokternya udah enggak ada yang bisa ngobati. Salahuddin ngirim dokter, yaudah saya kirimi dokter, nanti kalau sembuh kita perang. Sembuh kita perang. Oh iya, itu padahal kesempatan sangat baik untuk nyerang, ya kan? Ini muslim, Pak. Gentle muslim itu. Enggak. Kirimi dokter, bukan kirimi pasukan. Kirimi dokter. Dokter dikirimi. Ya Allah, simpel banget. Kata dokternya, Anda ini kebanyakan makan daging, kurang buah. Dikasih buah, sembuh. Kan bodoh-bodoh dokternya berarti. Betulan Pak Sanjid, itu sudah zaman Salahuddin. Salahuddin itu bukan zaman dulu sekali enggak. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sampai zaman itu mereka belum ngerti apa-apa. Nah maka sistem rumah sakit itu jiplak yang dibuat oleh sistem Bimaristan di sepanjang negeri-negeri Islam. Kita kaya dengan itu. Sampai sekarang tentang Bimaristan banyak sekali. dari mulai gedung bangunannya, orang masuk dulu itu begitu masuk gitu, itu bukan tembok ketemu tembok terus ketemu AC. Itu hari ini, Pak. Yang kalau hujan kena banjir juga, itu rumah sakit. Lah rumah sakit kebanjiran gimana, enggak penyakitan itu ininya, pasiennya. Kapan sembuhnya? Begitu masuk saja itu sampai ada sampai sekarang masih ada gedung-gedung itu, sebagian masih ada di Maristan itu ya. Itu sampai begitu, Pak. Sampai begitu orang masuk, kalau di rumah sakit yang bagus-bagus ada taman gitu ya. Ada taman, masuk ke taman. Itu sampai air mancur, kemudian yang dibuat dalam segi berapa, air mancur yang segi 8 itu dibuatnya, itu enggak sembarang, itu ada analisa. Ilmuwan Islam dulu membuat segi 8 saja ada analisanya tentang kesehatan pasien. Sampai segitunya, itu gedungnya, bangunan gedungnya dibuatkan yang indah, yang sejuk, yang bagus, seterusnya pelayanan yang luar biasa. Dulu sah, sebenarnya sah, seorang dokter mengambil uang dari pasiennya sebenarnya sah. Tapi pakai moral, enggak kayak hari ini. Ada akhlak, Pak. Saya enggak usah ngomong akhlak deh, pakai pri kemanusiaan. Kurang rendah bagaimana saya bicara. Ini sudah paling ikhlas saya, paling rendah ngomong, Pak. Pakai pri kemanusiaan. Coba pakai moralitas. Bukan kerjasama mafia dokter dengan farmasi. Itu enggak pakai moral namanya. Dan aturan negara kita langgar rame-rame. Di negeri ini kan peraturannya ada sebenarnya, Pak. Undang-undang kesehatan ada. Tapi kita langgar bareng-bareng. Ya, itu biasa sekali. Moral, Pak. Akhlak. Saya waktu usia masih kuliah, Pak, SMA itu. Saya baca buku kecil. Anda tahu judulnya? Mungkin kalau yang pernah lihat judulnya. Dokter Kemana Akhlakmu. Sampai ada bukunya. Sampai ada bukunya. Dulu lama sekali, Pak. Tahun 90-an mungkin. Dokter Kemana Akhlakmu. Sampai ada bukunya. Penulisnya itu sedih. Ini buku terjemahan. Aslinya buku tulisan. Sampai sedihnya penulis tentang hal itu. Nah, kalau itu kemudian sekarang pokoknya muncul herbalis hari ini. Herbalis moralnya sama juga, ya kan? Barang palsu dijual, yang penting dapat duit, kemudian apa? Ya sama aja, Pak. Ini bukan masalah dokter atau bukan dokter. Sama saja, ini bukan masalah herbalis atau bukan herbalis. Nah, di dalam masuk ke Bimaristan gitu, atau lihat, Masya Allah, Pak. Luar biasa. Saya kemarin ngobrol sama seorang dokter spesialis, seorang senior. Datang ke saya ngobrol pagi-pagi, jam 6 pagi ngobrol, terus banyak hal yang kita bicarakan. Terus kemudian saya cerita, dok, kalau di Saudi, karena saya di Saudi saya tahu, saya bilang, kalau di Saudi itu rumah sakit itu ada ruangan khusus yang duduk itu bukan dokter, tapi syekh. Seorang syekh, ahli agama, mengerti betul hukum Islam, duduk di situ digaji besar oleh rumah sakit. Tugasnya paling enggak dua. Satu, mengunjungi pasien, jadi visit bukan cuma dokter yang visit, syekhnya visit. Begitu visit, itu ngobrol, memberikan nasihat, sabar, apa, sampai kemudian didoakan oleh orang soleh. Ya. Yang kedua, fungsinya adalah tempat nyari fatwa, minta fatwa. Kan perlu berhubungan dengan fikih, kadang-kadang gimana nih Pak, ini pasien pingsan dari subuh sampai asar, sholatnya gimana? Nah, perlu fatwa, nah, segala hal fatwa, segala macam, itu posisinya. Digaji. Dokternya bilang ini bagus nih Pak. Belum bagus Pak, ini baru satu, kecil ini, belum. Ini belum bagus banget. Begini aja udah bagus menurut kita. Belum Pak. Kalau antum lihat sistem Bimaristan, wah lebih canggih dari itu. Paham Pak? Itu, maka tolong harus dipelajari. Itu bisa dikembalikan. Dan harus bertahap kembalikannya. Gak mungkin sempurna langsung sekarang sudah kayak begini. Mari kita kembalikan bertahap, bisa. Dimulaikan bertahap itu dengan sangat baik dan semua itu tercatat dalam sejarah Islam. Ya. Saya kira itu. Begitu Sadika. Baik, terima kasih Ustaz Budi atas tadi informasi sedikit Bimaristan. Tinggal cari bukunya, Peradaban Sejarah Islam, tentang pendidikannya, kesehatannya, ekonomi, dan lain sebagainya. Berikut Ustaz pertanyaannya untuk Ustaz Febri. Ini kan yang kita tahu Ustaz, di rumah kita itu kan disiapkan P3K ya. Kalau anak jatuh, kemudian anak sakit, kan biasanya ada obat-obat ringan yang memang diberikan kepada anak itu. Nah, kalau ini Zat, yang kita pahami itu kebanyakan obat-obat kimia. Nah, Standarnya apa, Sat? Kalau untuk dalam herbal ini, Tibu Nabawi, bicara P3K itu yang harus disiapkan di rumah. Sama sedikit, Sat, sampaikan misalkan ada sakit apa, kemudian dikasihnya apa, Sat. Karena di sini banyak para umat yang menunggu. Ya, baik, Sat. Yang bagus itu. Bismillah. Yang pertama, kita bisa mendeteksi. Tadi kan Ustadz Budi sudah sampaikan. Jadi zaman dulu itu untuk mendeteksi supaya tempat itu sehat atau tidak dengan daging. Tapi kalau sekarang di rumah, kita yang paling mudah mendeteksi, misalnya anak saya sering sakit, Ustaz. Kita tahu kamar mana yang sering jadi masalah, itu pakai apel. Ya, jadi apel, misalnya kita gigit, taruh di kamar A, gigit lagi taruh kamar B, C, dan D. Mana yang cepat berubah warnanya, berarti kamar itu bermasalah. Ya, bermasalahnya bukan karena ada jinnya, ya, tapi kebersihan, ventilasi, sirkulasi udaranya bermasalah. Ya. Nah, kalau dalam kajian Tibu Nabawi, bahkan meriksa itu, seperti kasus kemarin di madrasah, kasus anak-anak kena diare, saya panggil drosophila. Drosophila itu lalat buah. Untuk mendeteksi lingkungan itu bermasalah apa tidak. Ya, ternyata pas siang saya ke sana, drosophila kan pada datang karena ada makanan, dia datang. Nah, saya lihat dia bawa suatu, makanya saya ambil keputusan bahwa yang menyebabkan anak diare di sini, 1 kilo dari sini ada peternakan ayam. Ya, karena karakter dari drosophila itu biasa kalau sore dia langsung kembali ke tempat, nah jaraknya tidak begitu jauh. Ya, jadi banyak cara untuk mendeteksi. Nah, lalu P3K yang harus kita sediakan di rumah, salah satunya adalah madu. Karena kita tidak pernah lepas dari madu. Ya. Madu ini merupakan cairan yang unik. Ketika Al-Quran mengangkat tentang madu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada madu dari gunung, ya, madu dari gunung itu yang paling bagus. Dikatakan gunung karena kalau gunung di sana kan batu. Jadi semakin dia kritis dan susah mencari makan, maka kualitas madunya semakin baik. Begitu juga dengan kondisi alam di Indonesia. Ya. Madu Sumbawa sangat baik karena lahannya kritis. Dia memiliki antibakteri bisa 5 kali lipat dari madu-madu lain. Ya. Anak kena tipes, kasih minum madu per 2 jam, 48 jam bisa periksa. Bakterinya negatif. Ya. Yang kedua adalah madu hutan. Ya, madu hutan, dan yang ketiga adalah madu ternak. Nah, kenapa madu harus kita punya di rumah, bukan sponsor dari Galeri Madu nih, tidak. Ya. Jadi madu harus kita miliki, yang pertama adalah madu ketika dicampur dengan air merubah sifat air menjadi alkali. Itu yang pertama. Yang kedua, madu adalah sebagai prebiotik, makanan dari probiotik di dalam pencernaan kita. Sumber masalah penyakit adalah pencernaan. Pencernaan kita baik, maka semuanya akan baik. Maka Nabi mengatakan dapurmu adalah lambungmu. Apa yang kamu makan itu yang menentukan kesehatan kamu. Ya, jadi madu harus kita miliki. Ya, jadi bangun dari tidur, ya, kebiasaan Nabi selalu minum madu dengan air. Ya, airnya air apa? Air hangat. Ya, tadi tidak air es. Ya, dengan air hangat minum. Ya, tidak boleh diaduk dengan sendok logam. Yang lebih bagus lagi di shake. Jadi pagi kalau ada untuk shake, shake. Semakin dia banyak busa, maka dia semakin cepat dicerna di dalam tubuh. Ya, dan dia menghasilkan energi, madu yang sudah di shake itu 5-7 menit hanya butuh waktunya segitu. Dibandingkan dengan madu yang diaduk biasa. Jadi semakin keras kita shake, maka dia semakin cepat dicerna di dalam tubuh kita. Ya, jadi tidak perlu lagi cari air alkali. Tetesin aja 1 tetes madu, bisa diuji airnya. Pasti menjadi air alkali. Ya, jadi. Nah, yang kedua apa yang harus kita miliki di rumah? Kurma. Ya, Nabi banyak mengingatkan kita di mana rumah yang ada kurma akan terhindar dari kelaparan. Ya, itu salah satu minuman kesenangan Nabi juga yang dibuat oleh wanita dari Habasyah, merendam air kurma. Ya, kurma direndam di malam hari, diminum di pagi hari. Ya, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari karena jadi khamar. Nabi pernah mengatakan di dalam kurma ada khamar. Ya, dikatakan malam sampai pagi tidak terjadi fermentasi maksimal. Jadi fermentasi kurma maksimal 24 jam. Apalagi kalau 3 hari 3 malam. Nah, dia menjadi khamar. Beda dengan madu. Madu ketika fermentasi, dia keluar asam laktat, jadi cuka madu. Ya, jadi dia banyak bakteri. Kalau kurma tidak menghasilkan bakteri. Kurma, jadi kurma sebagai nutrisi. Dalam kitab Jadul Ma'ad dikatakan kurma ini memiliki sifat yang pertama, dia punya sifat panas. Jadi kurma ini baik buat penderita jantung atau menguatkan jantung dan menguatkan liver. Biasa anak-anak kita sering sakit, panas, ya, selain peradangan dari lambungnya, biasa karena dia terlalu aktif, ya, saluran livernya masalah, maka blender tuh kurma. Kurma yang agak nakal sedikit, kulit buahnya. Jadi kalau bisa buat anak-anak yang sakit, di blender halus. Ya, di blender halus atau direndam dengan air, nah kulitnya dilepas, baru di blender dagingnya saja. Ya, itu untuk memproduksi kurma atau mengkonsumsi kurma. Ya. Nah, Al-Quran mengangkat kurma ini sangat banyak, 20 ayat. 15 ayat dia bersama dengan tanaman lain, 5 ayat dia berdiri sendiri. Jadi kurma ini sangat istimewa. Maka kalau bisa kurma itu tidak hanya disediakan ketika berbuka puasa saja. Ya, walaupun orang Indonesia buka puasa sunnahnya dengan kurma, wajibnya gorengan. Nah, coba aja kurma sama gorengan, mana duluan habis? Pasti gorengan. Ya. Nah, terus apa lagi yang harus kita miliki? Silakan bisa zaitun atau habatus sauda, karena sifatnya hampir dominan sama, yang membedakan adalah tingkat omeganya. Tapi sebenarnya dengan dua hal tadi yang ada di rumah sudah tercukupi, insya Allah. Mungkin itu, Ustaz. Baik. Ini, Ustaz, mengenai madu, Ustaz. Pertama, madu itu kan banyak, Ustaz, hari ini ya. Membedakan madu asli dan madu palsu atau madu yang dicampur, gitu, Ustaz. Yang pertama, yang kedua, pernah dengar kalau minum madu antar pagi dan malam hari itu ada perbedaan ya, Ustaz, cara meraciknya gitu, Ustaz. Bismillah. Memang sulit. Tadi saya baru dapat WA dari petani-petani madu kita. Jadi kita punya binaan ya. Jadi Kutab ya sama El Iman kita satu dan kita membina para petani lebah. Karena apa? Para petani ini suka nakal. Nakalnya apa? Tahun ini tidak bisa panen raya madu. Tapi kenapa madu banyak beredar di pasar? Itu dikasih sirup. Nah, sirup itu adalah glukos dan fruktos dari singkong untuk makanan madu. Jadi lebah kan apa yang dimakan pasti akan dikeluarkan dalam bentuk madu. Tapi masalahnya kualitas dari madunya. Ya. Bahkan tahun yang lalu ketika bunga randu tidak panen, para petani itu beli di toko-toko yang jual-jual sirup, terutama sirup-sirup yang kadar luarsa, nah maka lebah dikasih makan sirup. Ya, dikasih makan sirup, maka yang keluarnya juga rasanya asam-asam seperti randu. Ya. Tidak hanya petaninya yang suka ngoplos. Saya jalan ke pedalaman karena saya hobi, misalnya ngisi acara di Mataram atau di Sumbawa. Setelah itu 2-3 hari saya minta izin sama panitianya untuk jalan-jalan. Jadi jadwal ngisi saya ditambah waktunya. Saya pakai trail dari Taliwang ke hutan Sumbawa itu 6 jam. Di dalamnya itu saya hanya menemukan madu sekitar 200 sampai 300 botol. Sedangkan di bawah hutan ada yang ngaduk bikin madu. Ya, jadi kadar madunya hanya 10% ditambah glukos dengan fruktos dimasak jadi karamel, ya, dikasih pewarna madu dan perasa madu. Enzim bisa dibuat. Jadi jangan terkecoh kita dengan melihat ini ada hasil labnya, Ustaz. Baru kemarin ada yang datang ngasih sampel ke El Iman, Ustaz, ini ada madu multiflora, ya, hasil lab dari Sukopindo. Karena Sukopindo kita buat madu palsu juga pasti keluar lab hasilnya. Pada saat saya lihat enzim di situ hanya 28% enzim diaktasenya, enzim aktif. Sedangkan madu multiflora itu 300. Nah, kalau orang awam yang tidak paham, ini ada enzimnya, ini aktif. Ini asli, tidak. Jadi buat racikan madu, masukin lab, keluar hasilnya. Karena memang sampai hari ini Indonesia belum punya standar untuk pengujian madu. Nah, untuk menguji madu asli atau tidak, sangat sulit. Minimal kita lihat atau kita rasakan manisnya itu tidak menempel di lidah, jadi soft, cepat hilang. Ya. Kalau dikatakan Ustadz, apakah madu yang mengendap itu palsu? Tidak bisa kita katakan madu itu palsu. Karena ada beberapa jenis nektar, jenis bunga yang dimakan lebah, sifatnya mengendap. Contoh, bunga karet. Bunga karet endapannya itu ada di atas. Jadi kalau nanti ada nemukan madu, misalnya madu kaliandra atau madu lengkeng, tapi di atasnya ada kristal-kristal seperti gula pasir. Itu berarti tidak murni lengkeng atau kaliandra, tapi dominan karet. Ya, madu karet ini madu murah yang biasa untuk oplosan. Ya, jadi di atasnya itu ada kristal-kristal. Nah, jenis kaliandra dia mengendap pul di bawah. Ya, jadi ada endapan naik, tapi nanti cair lagi sendiri, itu alaminya. Ya, jadi tidak bisa menjadi indikasi bahwa madu yang palsu itu mengendap. Ya, kalau mau tahu endapan itu diambil, biasa dicium wangi, berarti itu bunga. Ya, seperti ada madu pahit. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Madu pahit yang beredar di seluruh toko-toko herbal, setelah kita uji, lebih dari 75% itu adalah palsu. Ya, saya berani katakan palsu. Di Indonesia hanya ada 3 daerah yang menghasil madu pahit. Yang pertama adalah Bangka Belitung. Pada saat saya ke Bangka Belitung, saya coba meneliti tentang madu pahit. Ya, mereka tidak pernah memberikan karena di sana yang beli adalah Malaysia dan Singapura serta Thailand. Ya, jadi mereka pakai dolar. Jadi orang kita sendiri sulit. Ya, saya hanya dikasih sampel 320 gram. Lalu saya berangkat ke NTT. Di sana ketemu juga madu pahit, ya, tapi jumlahnya tidak bisa besar. Jadi satu tahun mereka hanya bisa panen sekitar 500 kilo. Perbatasan Pekanbaru dengan Jambi, kita temukan madu pahit, itu namanya bunga malapari. Ya, itu mengendap. Jadi tes madu pahit yang asli, itu adalah manis dulu, baru di ujungnya pahit. Jadi bukan pahit dari awal. Karena lebah tidak akan makan bunga yang langsung pahit. Ya, jadi kalau ada madu pahit, itu memang madu yang bikin muka kita pahit. Ya. Ustadz berkhasiat, betul. Madu pahit yang palsu berkhasiat, karena dia dicampur dengan sambiloto atau brotowali. Nah, sifat dari pahit ini adalah kesukaan dari organ yang namanya liver. Jadi kalau kita ada sakit liver, kasih yang pahit, dia pasti sembuh. Nah, makanya orang yang madu pahit, Ustadz buat stamina saya bagus. Betul, staminanya bagus. Tapi organ lain masalah. Nah, brotowali, nafsu makan anak saya bagus. Iya, karena liver menjepit lambung. Ya, ketika liver baik, lambung pasti akan bekerja baik. Tapi jantung, masalah. Ginjal, masalah. Ya, 5 tahun ke depan, konsumsi madu pahit, lihat, giginya habis, gripis. Karena sama dengan 5 tahun makan permen terus. Karena glukos dan fruktos yang dibuat adalah bahan pembuat permen. Ya, jadi memang sulit kalau untuk mendeteksi madu pahit, madu asli atau madu palsu. Nah, tapi insya Allah di Bogor kita ada tester, termasuk di dalamnya ada madu palsu. Nanti insya Allah di Kutab Bandung juga kita akan buat, supaya setiap orang yang datang itu bisa update lidahnya bahwa panen madu tahun sekarang dengan tahun nanti beda, tergantung dari curah hujannya. Ya, semakin dia panas maka hasilnya semakin maksimal. Ya, jadi tidak hanya di Indonesia banyak oplosan. Ya, di Cina juga banyak oplosan. Nah, ini mutawatir saya sampaikan karena kita semuanya muslim yang ada di sini. Madu Ashifa, saya sebutkan merek dagang. Ya, karena saya ini sudah lihat dan importirnya ada email kepada saya. Itu namanya Abdallah, seorang pengusaha besar dari Yaman. Dia nawarkan kepada saya, kalau Anda mau jualan, saya kasih curah kepada Anda. Per kilo dari saya 40 ribu. Bayangkan, per kilo 40 ribu. Pada saat kita uji, murni glukos dan fruktos tambahan, tapi karena packingnya baik, kemasannya baik, itu madu asal dari Cina. Ya, itu madu asal dari Cina. Ya. Orang Indonesia yang penting ada tulisan Arab. Kemasannya bagus, dia beli kemasan, bukan beli isi. Ya. Jadi ini yang harus kita pelajari lebih jauh tentang madu. Baik, mungkin itu. Terlihat untuk minum di pagi dan malam. Oh, iya. Minum di pagi dan di siang atau di malam memang ada perbedaan. Madu memiliki dua sifat yang unik. Yang pertama adalah sifat panas dan sifat dingin. Kalau kita lihat organ di dalam tubuh kita juga memiliki organ panas dengan organ dingin. Mereka menjadi satu kesatuan. Ya, madu panas buat organ dingin. Madu dingin buat organ panas. Ya. Bagaimana cara memunculkan madu panas? Misalnya, Nah, madu panas itu madu dulu kita masukkan ke dalam gelas, baru air. Dia menghasilkan energi panas. Ya, dia menghasilkan energi panas. Nah, energi panas buat maksimal kita aktivitas. Ya, makanya bagaimana cara minum Ustadz, apakah madu dulu atau air dulu? Dua-duanya bisa dilakukan karena dua-duanya dibutuhkan di dalam tubuh kita. Ya. Kalau madu dingin buat nyenyak tidur. Jadi di malam hari tinggal kebalikannya dulu, misalnya air dulu atau madu dulu. Nah, tinggal dibalik. Ya, tapi kedua-duanya sama-sama bermanfaat. Ya, jadi silakan di shake, anak pulang sekolah, shake madu, energinya cepat. Dan itu fungsinya sama dengan cairan infus. Jadi madu yang di shake, kasih minum anak, lagi trombositnya turun, cepat naik. Karena itu sama dengan cairan infus. Jadi kita tidak usah sulit. Ya, fruktos yang ada pada madu mudah dicerna di dalam tubuh. Mungkin. Baik, mungkin ada tambahan dari para jamaah yang ingin bertanya. Wah. Bisa dibantu untuk mic-nya? Satu orang dulu mungkin, yang Ikhwan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kepada Ustaz Febri dan Ustaz Budi. Ustaz Febri tentunya tentang Tibun Nabawinya dan Ustaz Budi tentang Ijaz Al-Quran dan Sirah Islamnya gitu ya. Yang pertama, pertanyaan saya, solusi kesembuhan untuk anak autis. Karena saya memiliki anak autis, umurnya 5,5 tahun. Dan insya Allah saya akan daftarkan ke Kutab Al-Fatih Bandung, Ustaz Budi. Setelah saya baca di website-nya Kutab Al-Fatih, di sana saya lihat menerima untuk anak autis gitu. Saya juga sudah komunikasikan dengan Ustaz Dika bagaimana kemungkinannya. Pada kesempatan ini saya ingin mendengar langsung dari kedua pakar ini solusinya dengan Tibun Nawawi dan Ijaz Al-Quran dan Sirah Islam tentang anak autis. Yang kedua, pertanyaan saya tentang penyakit bangsa ini Ustaz, yaitu materialisme atau mungkin dikenal alwahan mungkin Ustaz ya. Karena kita lihat segala sesuatunya itu pasti dinilainya dengan uang. Satu aja. Atau bagaimana ya, mempertahankan uang, mendapatkan proyek, mempertahankan jabatan gitu ya. Saya lihat fenomena ini semakin menguat ketika fenomena Al-Maidah 51 ini gitu ya. Karena orang-orang semakin kelihatan penyakit materialismenya gitu. Solusinya bagaimana? Mungkin kalau Tibun Nabawi apa perlu diruqyah atau kasih apa obat tertentu gitu? Atau Ustaz Budi juga solusinya tentang dari Al-Quran dan Sirah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk pertanyaan ini mungkin yang dijawab nomor satu dulu Pak ya. Karena waktunya ini kita tidak banyak. Nanti nomor satu dijawab kemudian pindah ke pertanyaan yang ada di akhwat. Bisa dijawab dulu terlebih dahulu Ustaz. Bismillah. Yang pertama tentang masalah autis. Pernah diadakan satu penelitian di Amerika, karena 5 profesor besar meneliti tentang cucunya terkena autis. Tahun 1993. Akhirnya beliau menulis tulisan dengan tema anak-anak dengan nutrisi otak yang kosong. Sampai hari ini penyebab autis itu tidak jelas. Ya. Dalam buku itu dikatakan penyebab autis itu adalah vaksin yang bercampur dengan logam berat. Tahun 1996 penelitian itu dikeluarkan sekaligus melarang perusahaan cat tembok menggunakan pelapis dengan etil merkuri. Karena di sana bisa menyebabkan hirup uap dari logam berat tadi bisa masuk dan merusak janin atau bayi tersebut. Dan anak-anak di Amerika tingkat kecerdasannya turun 2% setiap tahun gara-gara cat tembok tersebut. Nah, lima profesor ini dengan berani mengatakan karena cucu-cucu mereka semuanya kena autis. Ya, bahwa penyebab autis adalah vaksinasi. Pada saat itu adalah MMR dan hepatitis B. Nah, bahkan sekarang ditemukan lagi adalah campak yang menyebabkan pengkeroposan di usia muda. Nah, pada saat itu mereka meneliti lebih jauh lagi, menghancurkan logam berat yang ada pada darah anak-anak tersebut adalah dengan menyuntikkan asam nukleat. Asam nukleat ini disuntikkan dan harga cukup mahal. Ya, ini kita ambil kisah tentang anak-anak autis. Ya, sekali suntik itu 40 juta dan per 10 hari sekali. Ya, per 10 hari sekali. Saya baca kisah tersebut sebelum saya tanda tangani untuk kerjasama meneliti tentang anak-anak autis. Di Bogor ada asosiasi anak-anak autis. Nah, saya baca dan saya sangat menyedihkan karena anak tersebut tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kena asap, tidak boleh bergaul pada saat penyuntikan asam nukleat tersebut. Lalu saya meneliti Habatus Sauda. Waktu itu saya lagi gencar meneliti Habatus Sauda. Ternyata di dalam Habatus Sauda ini punya asam nukleat. Tapi asam nukleat yang ada pada Habatus Sauda bekerja apa efektif ketika anak itu sering berenang. Makanya anak-anak autis dianjurkan untuk berenang. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pelajaran Al-Qur'an kepada anak-anak autis. Dengarkan Al-Qur'an, pengobatan yang paling efektif adalah mendengarkan Al-Qur'an kepada anak-anak autis. Nah, tapi menjadi satu pembelajaran bagi kita, jangan mendengarkannya itu kita bacanya murotal, cepat. Ya, target kita adalah bagaimana anak-anak itu bisa mengikuti mimik mulut kita. Ya, misalnya a'udzubillah. Nah, kita bacanya seperti itu. Jadi dia akan bergerak. Nah, dia akan menyerang beberapa organ-organ vital. Makanya saya pernah menulis sehat dengan huruf Al-Qur'an. Ya, sehat dengan huruf Al-Qur'an. Jadi ajarkan mereka pelan-pelan sehingga mulutnya bergerak, nanti dia akan memicu namanya kelenjar pituitari, kelenjar bawah otak, di mana kelenjar bawah otak itu yang bisa membuat anak itu tenang, tidak hiperaktif. Ya. Nah, makanya di situ ajarkan mereka huruf-huruf Al-Qur'an. Ya, sifat-sifat huruf ya, mulai didengarkan. Kenapa? Sifat-sifat huruf pada doa-doa kesembuhan banyak sifat-sifat yang sifatnya hames, ada desis. Ya, ada desis karena dia yang bisa merangsang seluruh kelenjar endokrin untuk bekerja. Ya. Jadi huruf-huruf yang sifatnya hames, maka doa-doa kesembuhan banyak huruf-huruf tersebut, dia membuka kelenjar endokrin untuk terbuka sehingga otak kita bisa nyaman, asupan oksigennya baik. Ya, jadi itu untuk pelajaran anak-anak autis, yang pertama ajak mereka berenang. Ya, bila perlu ada kolam renang khusus anak autis, biarin dia hiperaktif di sana. Biasanya setelah satu bulan dia diajak berenang rutin, seminggu tiga kali, satu bulan dia sudah bisa duduk manis. Nah, yang kedua, dia ajarkan dengan huruf-huruf Al-Qur'an. Baca tenang, baca pelan, tidak murotal terlalu panjang sehingga dia bingung untuk mengikutinya. Dan anak autis punya keistimewaan, salah satunya dia menghafalnya cepat. Ya, anak-anak autis. Saya mengambil 5 sampel anak autis dengan tingkah yang berbeda-beda. Tapi ternyata dengan dia berenang semuanya bisa diatasin walaupun belum sembuh total. Permasalahan di Indonesia, ketika anak sudah mulai sembuh, orang tua malas kontrol. Ketika sakit lagi baru balik lagi. Ya, jadi kita belum pernah menemukan anak autis itu sembuh 100%, tapi untuk berubah lebih baik kita sering menemukan seperti itu. Mungkin itu dari Tibun Nabawi. Baik, masuk ke pertanyaan kedua terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi kehidupan yang memang serba instan di Indonesia ini, kemudian juga cuaca dan polusi udara dan lain sebagainya, yang ingin saya tanyakan mengenai tips gitu. Tips Ustadz mungkin bisa memberikan tips ringan dari kita bangun tidur sampai tidur lagi gitu supaya kita sehat. Terus kemudian untuk masalah nasi nih, kalau ibu-ibu kan sekarang gampangnya itu bikin nasi itu di magic jar gitu. Terus kemudian nasi itu tetap hangat. Itu sebenarnya dari kesehatan itu katanya tidak baik. Kemudian kita lebih baik beralih kepada masa dulu ketika menanak nasi juga dengan cara tradisional gitu. Apakah itu seperti itu benar? Terus kemudian ada titipan dari ibu saya. Ibu saya ini sakit sendi lutut, Ustadz. tadi suku lutut, apa obat yang sudah lama berobat gitu. Cuma enggak ini. Terus kemudian satu lagi, sekarang kan banyak iklan nih kalau anak panas itu langsung dikasih obat. Itu sebenarnya kalau saya dengar itu dari pengobatan barat itu anak itu malah dibiarkan selama 3 hari. Dia tuh dikasih madu atau dikasih vitamin, apakah itu benar? Terima kasih. Like, silakan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan dengan kehidupan yang seperti ini dari pagi sampai tidur lagi? Yang harus kita lakukan adalah dari pola makan dulu, kita bicara pola makan. Pola makan yang diatur adalah memakan buah terlebih dahulu baru makan. Ini yang harus kita lakukan. Merubah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah dilakukan oleh orang-orang umum, makan buah terakhir. Nah, Al-Quran mengajarkan kepada kita makan buah di awal baru makan nasi. Ini fungsinya adalah untuk membatasi makan dan minum. Ya. Yang kedua, kumur-kumur sebelum makan dan kumur-kumur setelah makan. Saya pernah mengadakan penelitian di Sumbawa dengan beberapa dokter spesialis bedah mulut yang rata-rata mereka banyak terkena kanker mulut. Ketika saya sarankan kepada dokter, tidak sarankan obat, hanya menyarankan kebiasaan baik yang harus dilakukan, yaitu kumur-kumur sebelum makan dan kumur-kumur setelah makan. Apa yang terjadi? Setelah 6 bulan, dokter itu ngasih riset dan ngasih perkembangan foto-foto lengkap, ternyata kanker mulutnya tidak berkembang sama sekali. Ini Nabi kita menganjurkan, ya, kumur-kumur sebelum makan dan kumur-kumur setelah makan. Ya, bahkan ada hadis yang lain, berwudu sebelum makan. Ya, dianjurkan. Ya. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Olahraga. Ya, lemahnya kita ini olahraga. Kalau suruh berenang semuanya bisanya gaya dada gitu, masuk langsung dada tenggelam. Ya, kalau gaya batu mesti ada gayanya, airnya nyiprat-nyiprat. Kalau gaya dada gitu masuk langsung dada tenggelam, enggak ada apa-apa lagi. Ya, olahraga. Punya jadwal. Ya, punya jadwal. Apakah seminggu sekali, seminggu dua kali? Tubuh kita butuh. Ya. Allah sudah mendesain pahlawan-pahlawan di dalam tubuh kita, di tonsil, adenoid atau tonsil yang ada di dalam mulut kita. Dia akan berfungsi menarik bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut kita. Tapi mereka tidak akan bisa bekerja karena salah satunya sistem imun di dalam tubuh kita lemah. Nah, bagaimana memicu imun supaya baik? Olahraga. Apalagi yang harus kita lakukan? Berjemur di pagi hari. Ya, berjemur di pagi hari. Mana dalilnya tentang wasamsi waduha? Ada cahaya matahari, ada sholat duha. Sholat duha adalah bagian dari gerakan olahraga. Seharusnya umat Islam itu jauh lebih sehat dibandingkan orang-orang non-muslim. Ya. Saya, Bu, ketika di Thailand, ada sensei terkenal di sana, dia ngerjain dokter. Ya. Dokter itu dikerjain karena tensi dia lagi tinggi. Ya. Periksa ke dokter, kata dokter, ini harus disuntik. Dia bilang, enggak, sebentar. Dia hanya olahraga pada saat matahari, hanya gerak-gerakin tangan, gerak-gerakin. Sebentar, 7 menit, periksa lagi, tensinya sudah turun. Nah, kita sudah dikasih wahyu. Kita sudah dikasih dalil. Melakukannya dapat pahala, dapat kesembuhan lagi. Nah, makanya olahraga, berjemur di pagi hari. Ya, sambil gerak-gerak. Ya. Bila perlu tarik napas panjang, buang. Karena setiap hari kita menggunakan paru-paru itu kurang dari 10%. Makanya banyak sekali terjadi peradangan, itu karena kita tidak pernah maksimal menggunakan paru-paru kita. Ya. Pada saat apa kita gunakan paru-paru kita maksimal? Maka Nabi menganjurkan sholat malam, sepertiga malam itu membuka tangan kita selebar-lebarnya. Karena pada saat jam 3 pagi sampai jam 5, di mana fungsi paru-paru bekerja secara maksimal, maka dia akan membersihkan sistem pernapasan kita. Sholat malam berarti yang dianjurkan. Ya, jadi tadi bangun dari tidur, minum madu dengan air, saya ulangin. Ya, ada itu kumur-kumur sebelum makan dan kumur-kumur setelah makan, makan buah. Ya, makan buah sebelum makan. Nah, orang Sunda, kita misalnya orang Sunda, karena mau gak mau saya jadi orang Sunda juga di Bogor, walaupun gak ngerti bahasa Sunda. Ya, Nah, kita sudah terbiasa dengan namanya cincau. Saya sampai di Bogor itu ada majelis taklim namanya majelis taklim cincau. Karena sebelum ngaji semuanya penyakitan. Ya, ibu-ibu itu ada usianya udah 80, sakit ada 200 orang. Sering sakit-sakitan. Saya lihat di rumahnya banyak pohon cincau. Akhirnya kita belajar buat cincau majelis taklimnya. Setiap sebelum ngaji makan cincau, menjadi kebiasaan. Jadi perlu kita pahami, Pak. Tubuh kita bisa melakukan kebiasaan baik dan dia menjadi alarm tersendiri ketika kita salah itu 3 bulan, 90 hari. Ya. 1 bulan dia membersihkan semua kotoran ketika kita rubah pola hidup dengan makan buah dulu baru makan, itu 1 bulan hanya merubah ya. Antibiotik-antibiotik ketarik, tapi menjadikan satu kebiasaan dan menjadi sinyal baik ketika ada benda yang masuk itu jahat, dia teriak, itu butuh waktu 3 bulan. Ya, jadi 3 bulan udah sensitif, jadi ini salah, langsung dia berhenti. Nah, jadi mulai sekarang, mulai data. Pak, saya sakitnya ini. Oh, ternyata saya melakukan habis bangun tidur, minum air madu, setelah itu saya makan buah baru makan, kita lihat, oh ternyata dengan begini aja kepala saya yang sering sakit kok sembuh, pundak saya yang sering berat kok sembuh. Nah, itu hanya merubah sedikit ya, hanya merubah sedikit. Nah, lalu bagaimana tadi dengan anak-anak ya, karena singkat-singkat nih, ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang demam ya, apakah dengan madu saja cukup? Nah, untuk anak-anak memang obat yang paling efektif adalah madu ya. Karena demam pada anak biasa disebabkan peradangan. Peradangan itu bisa jadi karena pengaruh dari lambungnya. Jadi sumber masalah yang utama adalah lambung. Maka detoksifikasi lambung itu yang utama. Salah satunya ya dengan makan buah sebelum makan. Atau makan cincau setiap sebelum makan. Ya. Kurangin makan malam. Penyakit yang bahaya itu adalah makan malam. Jadi 4 jam sebelum tidur sebaiknya jangan makan yang berat-berat. Ya, bukan batu. Ya, misalnya jangan makan daging, jangan makan ikan, jangan makan telur, mau tidur. Jadi 4 jam, ikan baru bisa dicerna 6 jam, ya. Daging baru bisa dicerna 8 jam. Nanti bangun tidur kita sakit semuanya badannya. Ya. Jadi kalau enggak percaya mau tidur nanti makan sate banyak, setelah itu tidur pasti besok pagi asam, badannya enggak enak, sakit semuanya. Karena ketika mata pejam, lambung bekerja. Efeknya apa? Nanti jam 7, jam 9 pagi yang seharusnya lambung bekerja jadi ngantuk. Orang yang sering makan malam jam 7, jam 9 ngantuk. Karena siklusnya dirubah. Kita yang merubah, kebiasaan yang buruk. Ya, nah, mulai dari sekarang kita rubah. Ya, tidak boleh mencampur antara makanan yang proteinnya berbeda antara darat dengan laut, tidak dicampur. Ya, harus berdiri sendiri. Tapi Ustaz kalau di pesta campur-campur, enggak apa-apa. Kita harus olahraga, jalan untuk menghancurkan itu. Ya, jalan cepat aja. Jalan cepat. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan yang bisa ini untuk anak-anak sebaiknya memang konsumsi madu dengan air, ya. Jadi ketika dia sakit langsung buru-buru minum madu dengan air. Nah, karena memang itu yang paling efektif untuk mengatasi peradangannya. Kalau misalnya panasnya tidak turun-turun, PCO. PCO ini sangat efektif, virgin coconut oil. Ya, PCO ini punya kandungan asam laurat. Jadi anak itu tidak makan, lambungnya tidak rusak. Apakah pakai habatus sauda bisa, Ustaz? Bisa, tapi nyeri sekali. Biasa anak itu nanti panasnya tinggi lagi dulu. Ya, jadi seperti orang yang terkena pisau dikasih betadin nyeri tapi sembuh. Ya, makanya untuk anak-anak kasih yang soft. Ya, madu dengan PCO itu sangat baik insya Allah. Ya, baik, mungkin itu. Baik. Ini masih ada waktu, sekitar 10 menit lagi pertanyaan. Ya, Bu. Oh, pertanyaannya yang masak nasi atau yang sendi, Bu? Oh, memasak nasi saat pakai magic jar. Satu lagi, Sat. Ya, memang kita lebih baik kembali seperti dulu, ya. Salah satu menyebab sel kanker bertumbuh pesat itu memang nasi dengan magic comb tadi, ya, karena dia panas terkungkung. Beda dengan dulu, tapi kita sulit, ya. Makanya resikonya kita harus olahraga dan makan buah. Yang paling real kalau nasi itu kelihatannya lambat. Yang paling real Sekarang coba para umahat ya, atau para akhwat, setiap mau tidur kalau yang lagi haid ya, tidak usah pakai pembalut. Misalnya pakai popok. Kembali zaman dulu. Ya, kembali ke zaman dulu. Kenapa? Yang menyebabkan miom sama kista, yang menyebabkan keputihan hebat, yang menyebabkan kanker itu adalah pembalut. Ya. Allah sudah memberikan pahlawan yang sangat luar biasa di alat reproduksi. Jadi ada dua pahlawan kuat di dalam tubuh manusia. Yang pertama di lambung, itu jenis lactobacillus dengan spesies yang cukup banyak. Ada 4.000 skrin di dalam lambung. Ya. Di dalam alat reproduksi wanita, itu ada 3.000 skrin. Dia yang mengatur tentang keasaman. Ya. Makanya kenapa wanita akhirnya, wah mandul, keluar plek, ya, keputihan, walaupun saya kehitaman. Tapi istri saya keputihan, ya. Nah, kanker. Nah, itu karena apa? Pembalut. Ya. Saya pernah dialog sama istri-istri saya biarkan mau coba spa segala macam coba. Terakhirnya akhirnya apa? Keputihannya tidak berhenti-berhenti. Nah, setelah kita lakukan terapi apa yang kita lakukan, nah, baru mulai membaik. Makanya kalau mau subur, banyak anak, nanti kalau menikah, segala macam, coba kurangin pakai pembalut. Ya, terutama kalau malam. Kalau pagi atau siang karena aktivitas, kita khawatir, memang capek, nyuci. Ya, tapi itu bagian dari olahraga juga. Ya, jadi lakukan ya. Jadi kalau Magic Comb tadi, memang kita butuh waktu untuk membuktikan, karena memang sudah menjadikan penelitian yang real, bahwa itu juga yang memicu tentang pertumbuhan sel kanker, apalagi sampai berlama-lama. Makanya biasa saya larang kalau udah ada 2 hari, apalagi sampai nasinya berubah warna. Nah, ini yang harus dijaga, insyaallah. Baik. Itu dulu. Kemudian yang Ikhwannya kayaknya enggak mau nanya ya. Oh, mau bertanya. Baik. Satu pertanyaan, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu pertanyaan, isinya 3, nggak apa-apa. Satu aja, Pak. Satu aja. Yang prioritasnya coba. Ya ini, istri saya tuh di anak kedua, sebelum melahir anak kedua itu senang banget minum madu. Terus saya ada saudara dari NTB Bima kirim madu asli. Tapi sesampainya dari di Bandung, mulai dari saat itu nggak bisa minum madu karena muntah sebelum lahir sampai sekarang muntah. Itu kira-kira kenapa ya, Tad? Ya, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab aja, Tad. Biar nanti ke ukur waktunya. Ya, Tad. Bismillah. Nah, madu yang dikonsumsi, madu yang sifatnya asam. Biasanya. Jadi pada saat lambung bermasalah, karena madu yang sifatnya asam pasti akan muncul mual atau muntah. Jadi dia menolak. Nah, jadi setiap organ kita punya kesukaan warna dan kesukaan rasa. Contoh lambung itu sukanya manis. Ya, lambung suka manis, makanya dalil buka puasa dengan yang manis. Tidak ada dalil buka puasa dengan rujak yang pedas-pedas, tidak ada. Ya, pedas kesukaan organ yang namanya paru-paru. Ya, jadi orang yang suka pedas paru-parunya baik, lambungnya masalah. Karena mereka menjadi satu kesatuan, itulah yang dikenal dengan teori satu kesatuan ibu dan anak dalam ilmu kesehatan. Nah, makanya kalau istri pada saat diberikan madu itu mual, kecuali madu yang lain ya, kalau itu bisa piring pecah, gelas pecah, ya itu susah. Nah, ini madu yang benar, ya, madu yang manis, yang sifatnya manis. Nah, salah satu madu yang sifatnya manis itu ada di Indonesia Timur. Ya, kalau masuk ke Sumatera, sifatnya asam, karena hutannya asam. Ya. Madu yang manis misalnya bisa juga ada di sekitar Jawa Tengah, itu hutan karet atau Jawa Timur. Madu karet manis. Jadi makanya biasa kalau mau minum madu untuk dicampur teh atau kopi, ya itu sebaiknya minum madu yang murah aja, madu karet. Harganya lebih murah. Ya. Atau yang paling mudah lagi, blender kurma. Nah, itu sangat efektif. Tidak usah pusing kurmanya jenis apa, Ustaz. Tidak, karena dua-dua, mau kurma yang mahal sekalipun, kecuali memang ajwa ya. Kalau ajwa itu memang satu teksturnya lebih lentur, dan dia ketika dipermentasi tidak mengakibatkan alkohol. Itu bedanya kurma ajwa. Nah, jadi dia lebih tahan lama. Ya, jadi cari madu yang sifatnya manis, mungkin itu. Untuk akhwatnya satu, ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menghaturkan jazakumullah khairan katsiran. Memang ini materi yang sangat saya dambakan. Karena memang sejujurnya aja ya, kalau di masjid-masjid itu memang kita bahas hadis, Quran, dan sebagainya. Sebenarnya aplikatif, sangat aplikatif, dan saya masih banyak membutuhkan sebetulnya. Saya ingin mendengar sekali bagaimana Rasulullah dalam sehari, bagaimana makan dan segala macamnya, BAB, kencingnya, segala macamnya, lalu kemudian dikupas setelah tibun nabawi. Ini mungkin baru permukaan saja ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, bagaimana hadis yang mengatakan, kisah ya kalau enggak salah, ada sahabat Rasulullah yang ketika sakit, ayan kalau enggak salah ya, dia minta didoakan oleh Rasulullah, kemudian sabda Rasul, kalau memang didoakan kamu sembuh, ya, tapi kalau tidak maka surga bagimu. Nah ini bagaimana penerapannya kepada kami yang awam. Lalu kenyataan yang di hadapan kami, banyak kan orang-orang yang sangat tidak mampu ya, untuk bayar BPJS juga enggak bisa, tapi sekarang katanya pemerintah memaksa harus katanya. Dengan asuransi ini, pandangan Ustaz-Ustaz bagaimana mengenai asuransi itu? Dan memang sangat ironis sekali ya Ustaz, kasihan sekali mereka, di satu sisi wawasan keilmuan kurang, dana juga enggak ada. Rasanya kalau sakit mau tidak mau sembuh dengan rumah sakit gitu ya. Nah, ini pemahaman ini yang harus diterapkan, dan akhirnya memang ya kita berserah dirilah dengan mungkin hadis yang tadi, lalu sebisa-bisanya berobat dengan apa yang ada, yang diketemukan di kebunnya itu aja. Kalau secara ilmiah itu bagaimana gitu, kesembuhan yang diharapkan itu dengan cara apa, itu sangat dilematis sekali. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sebenarnya Bu, kalau kita lihat 75% kesembuhan adalah spiritual, ya. Kita pernah lihat dalam kitab Tibun Nabawi bab awal dalam tulisan Ibnu Qayyim al-Jauzi, ketika ada seorang yang sakit menggigil muridnya, ya, menggigil, lalu Ibnu Qayyim membacakan surat Al-Fatihah di air tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada pengobatan, kalau kita bicara pengobatan yang syar'i itu mahal. Ya. Bahkan dalam pilar peradaban sendiri, ya, ada dua hal yang sebenarnya tidak boleh dikomersilkan, pendidikan dan kesehatan. Ini yang sekarang kita mulai bangun. Ya. Spiritual yang dibangun, makanya sebenarnya orang yang sakit itu doanya lebih diijabah daripada orang yang sehat. Tapi yang jadi masalah, setan tidak tinggal diam. Ya. Seharusnya yang minta doa itu orang yang sehat sama orang yang sakit. Maka tugas kita adalah memberi keyakinan. Tadi ketika Ibnu Qayyim datang seorang murid yang menggigil panas tinggi, ya, lalu dibacakan surat Al-Fatihah berulang-ulang kali, tidak dihitung jumlahnya, berulang-ulang kali, lalu diminumkan dan Allah berikan kesembuhan. Nah, jadi sehat ini sebenarnya dari mana saja? Saya pernah bikin tulisan sehat dari dapur rumah, ya, sehat dari dapur rumah. Yang pertama dari herbalnya yang ada di rumah kita, misalnya dari bawang putih, ya. Ustaz, tensi saya tinggi, makan aja bawang putih. Ya, kalau kita yang mau murah, masan bawang putih juga enggak bisa, Ustaz, enggak bisa beli. Wah, itu terlalu miskin. Datang aja ke kita, nanti kita support bawang putih. Ya. Atau misalnya apalagi yang ada di rumah? Batang sapu. Nah, batang sapu pasti ada di rumah. Kalau enggak berarti rumahnya jorok, enggak pernah nyapu. Nah, saya pernah bikin tulisan, itu ada Ustaz Sahril itu, murid saya tuh. Ya. Jadi sehat dengan batang sapu, jangan batang sapu. Jadi batang sapu ijuk itu bisa untuk terapi kesehatan kita. Ya. Jadi tidak ada halangan untuk tidak hidup sehat. Ya. Batang sapu injuk itu, ibu injek-injek atau ada keluarga yang sakit, yang bisa jalan tapi ya, yang bisa berdiri. Nah, untuk injek-injek, nah pagi 7 menit, malam 7 menit. Besok pagi apa yang dirasakan? Nanti buang air kecilnya kuning, keruh, bau, itu adalah proses detoksifikasi. Dibandingkan dengan kita cari sendal yang bergerigi, itu tidak maksimal. Ya, jadi batang sapu, ini misalnya batang sapu. Ya, ini batang sapu, kita berdiri. Ini kita injek. Kita injek dari ujung-ujung jari sampai ke belakang, mundur lagi. Ya, injek aja pelan-pelan. Biarin 7 menit pagi, 7 menit malam. Mau tidur. Ya, itu sangat efektif. Ya, jadi tidak ada Nah, saya pernah ke Pekanbaru. Ini, sehat murah meriah. Setelah batang sapu, waktu Pekanbaru banyak asap, saya diajak dengan beberapa dokter-dokter untuk menterapi nafas. Karena mereka kena asap, pada ngap, pusing nyari oksigen. Akhirnya saya bilang, kumpulin di masjid semuanya. Apa yang kita lakukan? Tarik napas panjang, buang. Tarik napas panjang, buang. Karena tadi, setiap hari kita tidak pernah gunakan paru-paru 10%, lebih dari 10%. Tidak ada di antara kita semuanya manggil gini, Ustadz, baik, gak ada. Ya, pasti kita ngomongnya biasa aja. Kalau ada orang ngomongnya begitu, sehat, tapi lucu. Bagaimana kabarnya Ustadz? Baik, nah, sampai habis. Ya, nah, makanya kita harus membersihkan paru-paru kita. Bagaimana caranya? Tarik napas panjang, hentakkan. Pasangan dari paru-paru tadi, setiap organ punya pasangan. Ya, pasangan dari paru-paru itu hidung, pasangan dari lambung itu mulut. Maka kalau kita membersihkan tadi sehat dengan murah, dia sering radang Ustadz, dia punya plek paru-paru Ustadz, bagaimana caranya? Udah, tarik nafas samping busungkan dada, buang lewat hidung. Buang lewat hidung, nah karena pasangan dari paru-paru adalah hidung. Ustadz saya mau membersihkan lambung, pasangan lambung adalah mulut. Maka tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Mereka punya satu kesatuan dan mereka punya pasangan-pasangan. Ya, nah inilah teori kesehatan yang sudah diajarkan jauh-jauh hari. Ya, jadi sederhana. Makanya kenapa ada sholat subuh, ya, usus besar kita bekerja pada saat itu. Makanya orang yang sehat biasanya bangun dari tidur ketika dia sholat subuh, habis sholat subuh pengen buang air besar. Itu adalah siklus alami di mana usus besar kita bekerja secara maksimal. Ya, makanya kenapa ada sholat duha, limpah kita bekerja pada saat itu. Ya, kenapa waktu sarapan itu sebaiknya jam 7 sampai jam 9. Nah, karena lambung kita bekerja. Jadi kalau kita kasih makan lebih dari itu, lambung sudah tidak bekerja maksimal. Nah, maka kita perlu tanya. Ya, kita perlu tahu organ kita ini maunya apa. Ya, jadi punya sifat rasa, saya bisa nebak misalnya orang yang dominan suka warna biru misalnya kan. Ini dari organ yang cerita ke saya. Pasti orang tersebut sering sakit sekitar tenggorokannya. Sering demam karena radang tenggorokannya. Karena apa? Organ suka warna yang beraneka ragam. Sama dengan ketika ibu sama bapak punya 4 anak, satu anak yang diperhatikan, 3 pasti komplain. Ini anak bunda, ini anak abi misalnya kan, kami bukan. Nah, organ juga begitu, mereka perlu perhatian. Makanya saya suka aneh di rumah, saya suka pelajari penyakit itu dari tanaman. Jadi kalau di rumah saya ibu sama bapak bisa main, di lantai atas itu ada infus semuanya, itu untuk infus pohon. Jadi kalau pohon sakit, le kamu sakit ya. Nah, saya buatin makanan. Kalau kamu senang dengan makanan ini, tolong munculkan daun-daun kamu sehat. Biasanya 10 hari lihat, mulai terubus, mulai tunas. Berarti dia senang, saya buatin lagi makanan kesukaannya. Nah, begitu juga dengan tubuh. Ya, sama tubuh kita butuh perhatian. Ya, mungkin itu, silakan. Itu karena waktu sudah jam 11.20 di jam saya dan ternyata kita dapat hikmah besar bahwasannya organ saja punya pasangan gitu saja. Ya, jadi harapan untuk teman-teman yang mungkin belum punya pasangan hari ini. Itu, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Budi dan Ustaz Febri, ilmunya Masya Allah. Dan tentu dalam waktu beberapa jam ini sangat singkat sekali Bu ya, karena tidak bisa kita bahas semuanya dan namanya pengobatan itu butuh konsultasi dan lain sebagainya. Insya Allah di Bandung kita hadirkan lagi Ustaz Budi dan Ustaz Febri di waktu dan tempat yang lainnya Insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan panjang umur dan keberkahan kepada guru-guru kita ini. Itu mungkin dari saya, moderator. Saya serahkan kepada MC.